Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bi ni'matil imani wal ihsani fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi istafahu rabbul alamin uswatan lin-nasi ajma'in waja'alahu uswatan lil alamin faqala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di manapun anda berada, alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai dengan malam ini. Sudah masuk 28 Rajab 1439 Hijrah. Kita bersyukur pada Allah. Di antara sekian orang yang hidup itu, kita masih diberikan kesempatan menunaikan salat maghrib berjamaah dan diingatkan bahwa kehidupan kita di muka bumi ini tidak abadi. Satu saat akan datang peristiwa yang sangat dahsyat, menghentikan semua arus kehidupan dan menghancurkan segala hal yang kita dapati saat ini. Semoga semua itu bisa menyentuh hati untuk mempersiapkan diri berbekal lebih baik sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita bermohon pada Allah, semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal saleh yang kita buktikan sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang penting yang mesti saya antarkan pada pembahasan kita di malam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi tinggi kepada setiap hamba-Nya yang terlahir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apresiasi ini salah satunya kemudian Allah wujudkan melalui dua hal utama. Hal pertama, Allah ajak setiap insan yang merasa beriman kepada Allah untuk membuktikan keimanannya, sehingga dengan nanti pembuktian keimanan itu diketahui kesungguhannya dalam beriman kepada Allah, plus nanti akan diberikan kabar gembira dengan pertahanan keimanannya. Karena itulah kemudian segala jenis kalimat-kalimat iman dalam Al-Quran pada umumnya seringkali disandingkan dengan pembuktian keimanan dalam wujud amal saleh. Quran surah ke-103 misalnya, ketika Allah menyampaikan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kata iman disandingkan dengan amal saleh. Amal saleh ini disyariatkan kemudian, disampaikan oleh Allah dan diperintahkan pada kita mengerjakannya, bukan sekedar menuntut kita ibadah, tapi sebagai pembuktian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keyakinan itu akan bersanding dengan ujian. Itu sudah rumus termasuk dalam kehidupan dunia. Saya cinta kepadamu. Yakin? Yakin. Apa buktinya? Saya akan menikahimu. Pernikahan itu bukti dari keyakinan pada sebuah cinta yang dirasakan. Anda mencintai Allah Subhanahu wa taala. Anda beriman kepadanya dan Allah menguji Anda, apa pembuktian iman Anda di hadapan saya, kata Allah. Kalau Allah berikan kemudian ujian-ujian amal saleh untuk membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap orang yang mencintai bahkan sebelum pernikahan diuji dengan berbagai hal? Kadang-kadang batuk sedikit sudah datang, padahal yang dengar di Kalimantan, yang batuk di Bandung. Bahkan tiket pun dibeli. Tak peduli berapa nilainya, yang penting saya bisa memastikan apakah batuknya batuk kerinduan atau batuk persoalan. Nah, teman-teman sekalian, sama ke Allah menguji kita dengan amal saleh itu pembuktian. Makanya orang-orang yang beriman ketika dipanggil dengan amal saleh, dia bersemangat karena di situ ada pertaruhan keimanannya. Saya benar enggak ya? Saya betul enggak keyakinan saya? Dan dia ingin buktikan di hadapan Allah, ya Allah saya betul-betul beriman. Apa buktinya? Ketika Allah turunkan amal-amal saleh tadi, maka dia respon cepat untuk mengerjakannya. Dan kata para ulama, pembuktian dalam merespon iman itu, itulah penentuan kadar keimanan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat meresponnya, menunjukkan semakin kuat iman Anda. Semakin Anda biasa-biasa saja, kadar imannya juga standar. Maaf, semakin terlambat meresponnya atau malas, menunjukkan iman Anda lemah atau bahkan mengecil, atau bahkan hilang dan berubah menjadi sisi yang lainnya. Karena itulah dirinci dalam Al-Quran, detil as-salih. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat ketiga, sampai dengan empat misalnya, sebagai kata iman pertama disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salah. Rincian pertama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setiap menemukan kalimat iman disandingkan dengan amal saleh sebagai pembuktian. Ada orang-orang yang yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimuna as-salah. Dia tunaikan salat. Jadi ketika Allah memanggil kita dan memerintahkan mengerjakan salat, sekali lagi Allah tidak butuh dengan salat kita. Tapi kita yang butuh membuktikan dengan sholat itu kita beriman atau tidak. Makanya perbedaan orang beriman dengan yang tidak itu pada amal solehnya. Kalau Anda mengaku beriman ketika dipanggil sholat, Anda akan buktikan, ya Allah saya betul-betul beriman. Bahkan ada orang yang saking ingin membuktikan sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. Adzan isyanya jam 7 lewat 1, 19 lewat 1. Kok bisa setengah 7 sudah nunggu di masjid? Dia ingin buktikan bahkan sebelum dipanggil, ini orang kuat imannya. Ada orang yang standar begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia datang. Saya ingin bedakan diri saya dengan yang belum beriman. Tapi ada persoalan-persoalan serius. Adzan berkumandang, belum tersentuh. Belum komat. Sudah komat, belum ada getaran. Masih ada waktu. Ini menunjukkan kadar keimanannya sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi persoalan, belum adzan, sudah kukulutus. Misalnya, kukulutus itu bahasa apa? Bahasa Jepang sedikit ada improvisasi. Kidungmu lebih merdu daripada suara yang lain. Nah, itu persoalan itu. Contoh. Itu contoh saja, ya. Dan itu didoakan oleh kita supaya ada perubahan-perubahan kebaikan. Kalau ada saudara-saudari kita belum sampai pada level keimanan yang cukup baik, Anda doakan dan bantu dia kembali. Itu poinnya. Baik, kembalikan teman-teman sekalian. Jika Anda terus bersemangat seperti ini, semangat, maka Allah akan menurunkan apresiasi yang sangat indah. Ini bagian kedua yang kita harapkan. Dan perhatikan rumus untuk menerapkannya. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Orang-orang yang membuktikan keimanan dengan mempercepat dan mempertegas amal solehnya, itu langsung diberikan kabar gembira sebelum wafatnya. Dan dia tidak harus dalam suasana tegang. Bahkan ketika mendengar bacaan-bacaan yang imam tadi kemudian membacakannya. Ada haru yang luar biasa, tapi ada kebahagiaan untuk menantikan janji Allah dengan peristiwa yang dimaksudkan. Perhatikan kalimatnya. Wabashshiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Jadi dia belum meninggal, sudah dikasih kabar gembira. Wabashshiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman. Bagaimana kabar gembira itu bisa diraih? Wa'amilus salihat, yang dia membuktikan keimanannya dengan memperbanyak amal saleh. Ingat, amilus salihat, dia perbanyak. Salat dia perbanyak, fardu tambah dengan sunnah. Puasa dia perbanyak, fardu tambah dengan sunnah. Baca Quran dia perbanyak, menghafal Quran dia maksimalkan. Begitu diperbanyak, kata Allah, saya berikan kabar gembira pada orang-orang itu. Annalakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sudah siapkan untuk mereka surga yang paling indah. Yang mereka tidak pernah dapati dalam kehidupan di bumi. Kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat di bumi. Tidak pernah terdengar kisahnya. Dan tidak seperti yang Anda imajinasikan. Kalau Anda imajinasikan sekarang, itu fiksi namanya. Kalau berbeda, itu fiktif namanya. Karena itu Nabi mengatakan tidak sesuai dengan imajinasi Anda. Dan tidak sesuai dengan fiktif. Fiktif yang mungkin sebagian orang kemudian merekayasanya. Bukan. Ini bukan fiktif, ini bukan fiksi. Tapi sesuatu yang tidak bisa imajinasikan saat ini dan Anda akan dapatkan lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Itu luar biasa. Bagaimana cara meraihnya? Amal saleh. Kerjakan ini, kerjakan itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Ternyata teman-teman sekalian, ketika kita diminta mengerjakan amal soleh itu bukan sekedar pembuktian iman yang pertama tadi, tapi tiket itulah yang menentukan kita ke surga terindah kita. Itu tiket. Itu bekal dan tiket kita di situ. Makanya ketika dulu zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika disampaikan panggilan-panggilan amal soleh, Itu mereka cepat menyambutnya karena tahu ini tiket saya ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tiket kita tuh sudah dibagikan. Siap-siap. Serbu masjid penuh. Silakan cek. Panggilan ayo jihad, tiket saya ditunda tuh. Tunda saat ini, kemudian dihadirkan kemudian. Ketika ada panggilan, kejar, kejar, kejar. Infak, infak, infak, tiket saya. Sedekah, tiket saya. Jadi cara memahami amal soleh itu, para sahabat memahaminya bukan menjadi beban, bukan. Kan menjadi tuntutan. Ini pembuktian saya, dan tiket saya memang itu. Kalau enggak saya ambil sekarang, kapan saya mendapatinya? Coba, coba Anda, walaupun ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain, tapi jadi ironis. Tiket konser di Jakarta ditunggu bahkan dari Bandung. Yang datang artisnya dari Chicago, orang Chicago sudah siap-siap. Betul. Jutaan dibeli, macam waktunya belum tiba. Begitu tiket dibeli, artisnya enggak jadi datang. Anda bisa bayangkan? Dan dia tidak meraih apapun. Cuman berdiri aja, berdiri lihat gual geol gutak gitak gual geol gutak gitak, enggak ada apa-apa. Capek, makanan enggak ada, snack enggak dibagikan, pulang. Gak ada apa-apanya. Dan ketika kehidupan berakhir, tiket dia lupa. Yang penting dia tidak dapatkan tiketnya, yang tidak penting dia buru untuk mendapatinya. Makanya orang-orang yang ada iman dalam jiwanya, dia akan berburu. Oh ini tiket saya nih, ini pembuktian saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia meninggal, momen itu sangat ditunggu dalam kehidupannya. Ditunggu, karena dia akan dipanggil dengan panggilan yang sangat menenangkan dalam jiwanya, dan surganya sudah diinformasikan bahkan dalam saat menjelang wafatnya. Lihat Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30-nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo pulang kepada Rabbmu yang telah menjanjikan kenikmatan untukmu. Engkau rida dengan segala hal yang aku berikan. Aku rida dengan amal yang telah engkau siapkan untuk pulang. Yuk jadi golongan hamba-Ku yang telah lebih dulu mendahuluimu. Dan bersiap-siaplah menempati surga yang aku janjikan kepadamu. Makanya ketika masuk ke alam kubur, mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat indah di dalamnya. Sampai digambarkan oleh Quran. Kalau dia bisa menginformasikan pada koleganya, dia akan keluar mengatakan, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau bisa jangan lama-lama, di sini lebih enak. Lebih nikmat. Cuman kalian belum merasakannya. Indah gambaran dari Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171 itu. Nah, karena itu gambaran para sahabat kan mendapatkan kumpulan-kumpulan amal saleh itu yang ada kebahagiaan. Karena disitulah bekal maksimal bisa diraih. Dan puncaknya inilah yang mengantarkan pada pembahasan kita. Hari Senin di bulan Syaban, tahun kedua hijrah. Saat Nabi kurang lebih berada 2 tahun di Madinah. Di bulan yang ke-8 di tahun yang kedua, turunlah kemudian 1 ayat dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah. Ditempatkan di surah yang kedua ayat 183. Quran surah kedua ayat 183. Dan indahnya ayat ini dibuka dengan kalimat iman. Hati-hati, setiap ada kalimat iman membuka ayat Al-Quran, informasinya menentukan kadar keimanan dan pembuktian kita di hadapan Allah, plus ada tiket yang akan diberikan pada kita untuk meraihnya, untuk memasuki surga terindah yang kita dambakan. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu. Masya Allah. Kalimat iman dulu. Kus ya. Lihat baik-baik. Saya tahan sampai sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pakai huruf ya. Pakai ayyuha untuk menegaskan. Pakai alladzina. Kemudian amanu. Ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Tauhidnya disebutkan 150 kali. Ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Poinnya adalah, perhatikan baik-baik. Ya harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab ada 14 jenis huruf panggilan. Ada A, ada Ya, ada Aya, ada Wa, dan selainnya. Tapi di Quran yang digunakan hanya satu. Hanya Ya, Ya, Ya tidak digunakan dalam gramatikal bahasa Arab. Kecuali untuk memanggil objek manapun dalam 3 jarak utama. Mau dia dekat, mau dia menengah, mau dia jauh. Kalau dia dekat, boleh dipanggil dengan ya. Saya katakan, ya Ustaz Ramdan. Wahai Ustaz Ramdan, dekat dengan saya. Saya katakan, ya Syekh Ahmad. Ya Tuan Ahmad, agak menengah jaraknya dengan saya. Ya Syekh Ali. Tuan Ali di belakang, saya katakan, ya Pak Ali, jauh dari saya. Anda mau pakarkan menggunakan ya untuk yang dekat, untuk yang menengah, untuk yang jauh. Perhatikan, begitu indah kalimatnya. Hei, ya, Allah gunakan menggunakan ya. Siapa yang dipanggil? Alladzina. Untuk menunjuk semua kalangan tanpa batas. Kalau ada alladzina, fakallah. Itu artinya mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Sepanjang mereka baligh, lihat kalimatnya. Ya, saya panggil kalian semua. Alladzina, perhatikan. Alladzina, saya panggil tanpa batasan. Apa kemudian yang dipanggil? Nilai keimanannya. Amanu, kata para ulama, terutama ulama lughatul Quran, yang mengkaji bahasa-bahasa Quran, ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan ada kalimat dan makna yang indah di dalamnya. Kalimatnya, iman disandingkan dengan huruf ya, ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh. Ketika kalimat iman disandingkan dengan huruf ya, seakan-akan maknanya menjadi lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang merasa punya iman. Saya tidak peduli dengan keadaan iman kalian sekarang. Mau iman kalian kuat sehingga kalian merasa dekat dengan saya? Mau iman kalian menengah sehingga jarak kalian dengan saya standar-standar saja? Yang kuat sebelum azan sudah datang, yang menengah saat azan baru datang, atau kalian merasa jauh dari saya sehingga iman kalian lemah sampai dengan saat ini? Sudah komat belum datang, sudah mau masuk waktu yang selanjutnya baru siap-siap. Saya tidak peduli. Saya akan turunkan kepada kalian satu jenis ibadah yang dengan ibadah itu iman yang kuat semakin menguat, yang menengah semakin mendekat, dan yang jauh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa ibadah itu? Ayyuha, ditekankan di sini, ini taukid namanya. Saya tekankan ya. Saya tegaskan sekali lagi, ibadah ini akan mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kutiba alaikumus syiyam. Ibadah itu namanya puasa. Allah. Syiyam. Pus. Makanya lihat pembuktian Allah. Di awal-awal puasa Anda dipanggil dengan kalimat ini, ya pakai iman. Makanya begitu kewajibannya datang dibuktikan langsung oleh Allah. Silakan cek pada saat awal-awal Ramadan. Pemberian nilai keimanan begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kuat imannya sebelum Ramadan, yang ahli masjid yang enggak pernah ke masjid pun malam pertama saf depan. Tapi bukan berarti kesimpulannya setiap saf depan itu enggak pernah ke masjid sebelum Ramadan. Saf depan belum pernah ke masjid dia. Pas siapa? Ustaz Adi. Oh, Masya Allah. Silakan cek. Yang enggak pernah baca Al-Qur'an misal, jarang-jarang baca Al-Qur'an, itu malam-malam pertama bisa tadarusan, Pak. Karena diberikan. Hanya persoalannya, tapi di pertengahan kadang-kadang mulai terjadi satu hal yang tidak kemudian menyenangkan. Bahkan ironisnya, hampir terjadi setiap masa puasa. Sering terjadi kemajuan. Silakan cek. Saat pertama penuh, pertengahan maju. Sampai akhir tumbuh berguguran. Ya, ini persoalannya. Untuk itu, penting bagi kita mengetahui. Saat ayat ini diturunkan, turunnya bulan Sya'ban. Bukan bulan Ramadan. Sya'ban. Sya'ban bulan ke-7 atau ke-6? 8. Jangan kelamaan berpikir. Kalau tidak tahu katakan, Allahu a'lam. Dan keterlaluan kalau tidak tahu bulan Sya'ban bulan keberapa. Ramadan bulan keberapa? 9. Ini ke-8, ini ke-9. Fokus. Begitu ayat ini turun, semua bahagia, semua gembira. Bahkan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Kenapa? Karena mereka mengetahui ketika dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada tiket surga yang sangat dinantikan. Ada surga yang dirindukan. Ada amalan yang harus dibuktikan. Dan dahsyatnya bulan puasa Ramadan ini itu mengumpulkan ibadah lebih daripada sebelum-sebelumnya. Silahkan cek. Sekarang kita sholat 5 waktu. Malamnya bangun. Tapi bukankah saat Ramadan semua amalan sholat kita kumpulkan untuk dilakukan? Sekarang kita baca Al-Quran. Bukankah saat Ramadan energi kita membaca semakin banyak dikerjakan? Sekarang kita infak. Bukankah saat Ramadan infak kita bahkan yang tidak ada berusaha diada-adakan? Silahkan cek. Dan hebatnya, sekarang kita mengerjakan hal yang tidak disadari bahwa itu salah. Tapi saat Ramadan itu ditahan-tahan untuk tidak dikerjakan. Nah, ketika terkumpul semua amal soleh ini, sholat diperbanyak, Maaf teman-teman, baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak, maka semakin bahagia orang pada saat itu karena tiketnya dan bekalnya semakin diperbanyak dan dipercepat menuju surganya. Karena itulah tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali kerinduannya untuk tiba di masanya. Karena ada banyak hal yang cepat mengantarkan mereka ke surga. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipertajam dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun kebelakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda rindukan itu. Makanya silahkan cek, coba tes teman-teman di antara keluarga Anda. Sampaikan padanya, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah Ramadan sebulan lagi akan tiba. Kalau Anda dapati keceriaan dari wajah anggota keluarga, berbinar dan menantikan kerinduannya, Alhamdulillah, yuk kita siap-siap. Itu tandanya ada ahli surga di rumah Anda. Tapi kalau satu saja mengatakan, ya kok cepat amat ya? Si Ahmad tanya gak cepat-cepat. Ini menunjukkan Anda punya PR untuk bisa memberikan gambaran kebaikan pada anggota keluarga Anda dan untuk menggandengnya ke surga bersama-sama Anda. Paham sampai sini? Baik, ini bagian pertama. Tahan, saya berikan pengantar dulu supaya kita paham gambaran pembahasan ya, sehingga lebih mudah memberikan gambaran terstruktur sampai ujungnya. Tapi persoalannya, kah setiap yang puasa itu dan mendapati gambaran ibadah di dalamnya akan otomatis memiliki banyak bekal untuk menuju surga? Ini persoalan utamanya. Karena ternyata ayatnya belum berhenti sampai di sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Hai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah, aku wajibkan kau menunaikan puasa. Dengan puasa bisa menguatkan imanmu, mendekatkan dirimu kepada-Ku, mempercepat bekalmu untuk ke surga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Pus la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Perhatikan. La'allakum tattaqun. Lihat ujungnya. Saya coba hapus sebentar. Saya tahu ini bisa di hapus ini, tapi saya lebih senang untuk menghapus supaya bagian-bagian itu ada yang tersisa. Ya. Gak apa-apa, sebelum Isya saya yang hapus. Ya. Ba'da Isya, terserah Anda. Biasanya kan begitu. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Saya tergoda dengan penghapus. Ba'da Isya, tidak lagi. Bismillah. La'allakum. Bismillah. Tattaqun. Sini. Saya tadi katakan ibadah itu tiket surga. Kalau semua jenis ibadah dikumpulkan, tiketnya disatukan, satukan, satukan, satukan, satukan. Namanya tiket takwa. Ini istilah saja ya. Takwa. Begitu dikumpulkan, tiket takwa inilah yang akan menentukan surga Anda. Karena ketika Anda ingin memasuki surga Anda, jenis-jenis surga dalam Al-Quran itu umumnya selalu disandingkan dengan kalimat-kalimat takwa. Misal, saya beri contoh. Ada surga misalnya yang saat Anda masuki bentangan keluasannya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga Ali Imran. Bergegaslah Anda untuk mengevaluasi diri. Ayo istighfar, ayo koreksi diri, jadi lebih baik. Dan berharaplah, bercita-cita masuk surga. Yang kami siapkan tempatnya untukmu seluas langit dan bumi. Siapa kamu yang dimaksud? Wa'iddat lil muttaqin. Kami sediakan untuk orang takwa. Takwa. Lihat. Begitu dia mau masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, takwanya dicek dulu, dikumpulkan tiket. Dari mana mendapatkan nilai takwa ini? Lihat ayat 134-nya. Itu amalannya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Orang yang gemar infak dalam keadaan lapang ataupun sulit. Wal kaafimina al-ghayza. Yang sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anin-nas. Yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan dia banyak berbuat baik dalam kehidupan. Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengumpulkan kebaikan. Infaq, tahan amarah, banyak berbuat kebaikan, amal soleh. Bukankah saat puasa ada gerakan untuk infaq? Bukankah saat puasa ada diminta menahan diri Anda? Begitu Anda kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan, jadi jenis amal soleh, terhimpun bagian takwanya, Allah sediakan jenis surganya. Baik, Quran surah 51 ayat 15 sampai 23, paling kanan di pertengahan sampai sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang takwa kami akan sediakan di antara mereka yang masuk ke taman surga. Yang ini seluas langit dan bumi, lebar luasnya, yang ini disediakan di taman surga. Anda tinggal di komplek, kankah di antara yang terindahnya ketika Anda tinggal di komplek di depan tamannya? Di komplek ada bagian tamannya, Anda tinggal dekat situ, Masya Allah, pemandangannya indah, nyaman, nikmat. Ada orang yang tinggal di surga, di taman surganya. Akhidhina ma'atahum, innahum kanu qabla dhanika muhsinin. Mereka mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Innal muttaqin, orang takwa. Bagaimana mereka mengumpulkan tiket takwanya untuk mendapatkan surga yang terindah tadi, taman surganya? Lihat amalannya, dari mulai ayat 17-nya. 16-17. Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Amalan pertamanya, mereka sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, luar biasa. Kalau sedikit tidur menggunakan kalimat ihja', itu artinya dia ibadah malam. Sedikit tidur di malam hari. Dia bisa masuk ke dalam surga yang telah disediakan dengan segala kenikmatannya. Dan kalau sudah disebutkan redaksi Quran, Anda jangan pernah robah. Anda hilangkan kalimatnya, jangan pernah dikurangi karena tidak akan mendapatkan hasilnya. Dan jangan ditambah karena ketika Anda tambah berubah maknanya. Allah katakan, ini sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit tidur, akan beda maknanya. Surga ini tidak akan pernah diraih oleh orang yang sedikit-sedikit tidur. Tapi sedikit tidur itu yang digambarkan. Sedikit tidur itu gambaran dari sholat malam. Bukankah dalam bulan Ramadan Anda sedikit tidurnya? Ba'da isya, ada sholat lagi. Malamnya Anda zikir lagi. Bahkan Anda bangun sebelum subuh untuk sahur. Bahkan ada amalan pasca makan. Ada, bukan cuma makan sahur itu. Ada amalan yang indah. Teruskan. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, mereka mengerjakan sahur. Sahurnya bukan sekedar makan. Tapi ada istighfar yang mereka lantunkan. Itu kita tunjukkan dalam rincian amalannya. Dimaksud saya, ketika Allah mengundang kita lewat puasa dan ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, ada surga yang terbentang menjadi pilihan. Anda bisa masuk ke taman surga. Anda bisa masuk ke surga yang luasnya, seluas langit dan bumi. Ada surganya surga Firdaus dengan segala amalan yang mungkin Anda wujudkan di situ. Dan semua peluang itu terkumpul saat Ramadan. Terkumpul saat Ramadan. Karena semua amalan-amalan yang disebutkan dimaksimalkan saat di bulan Ramadan. Persoalannya, apakah semua orang yang beramal itu bisa jadi meraih tiket takwanya? Ternyata kita mesti sungguh-sungguh. Karena kalimat takwa di ayat ini diawali dengan kata la'allakum. Ini persoalannya. Kata la'allakum berasal dari kata la'alla plus kum. Kumnya menunjuk kepada kita yang berpuasa. Dan la'alla, kata Imam Sibawaih Ibn Qunbur. Sibawaih itu begawan, syekh dalam ilmu nahu. Kaidah bahasa Arab. La'alla tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis ataupun bahkan dalam kaidah bahasa Arab. Kecuali menunjuk pada dua makna dengan satu penekanan yang sama. At-taraji wal-ishfaq. Yaitu huruf yang menunjukkan pada harapan yang sangat ingin diraih. Tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Saya ulang. Harapan yang sangat ingin diraih. Tapi mustahil diwujudkan kecuali dengan kesungguhan yang dalam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, tidak semua orang puasa akan meraih derajat takwa. Kecuali orang yang serius, sungguh-sungguh saat menjalani puasanya. Karena itulah teman-teman sekalian, mohon maaf. Sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi sudah memberikan gambaran-gambaran agar sahabat bersungguh-sungguh memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, gambaran inilah yang akan kita keluarkan berdasar keterangan Nabi SAW supaya kita siapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Dengan harapan, begitu tiba bulan Ramadan, kita tinggal serius menjalaninya dan menepikan berbagai persoalan yang sudah kita selesaikan sebelum masuk kepada momentumnya. Sampai sini? Kalau sudah sepakat, inilah substansi materi yang akan kita mulai untuk dibahas tentang fikih Ramadan, petunjuk-petunjuk Nabi SAW untuk dimaksimalkan saat masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya bermohon kepada Allah, semoga dengan pembahasan ini, teman-teman sekalian, Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dan Anda bisa meraih surga dengan tingkat takwa yang lebih tinggi. Dan tidak cukup dengan amin, kita harus mulai dulu dengan pembahasan. Kita mulai bahasannya dan yang tadi mukaddimah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan isyarat kepada kita bahwa puncak tertinggi raihan dengan Ramadan yang diperintahkan sejak tahun kedua hijrah itu puncaknya adalah takwa. Kumpulan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan saat menunaikan bulan Ramadan dalam bentuk amal saleh. Di dalam Al-Quran, takwa itu diklasifikasikan secara umum pada dua bagian. Ingat, fokus baik-baik. Quran, saya wajibkan kalian puasa seperti orang dulu diwajibkan supaya kalian meningkatkan takwa. Dengan takwa itu raih surgamu. Ini klasifikasinya, jelas gambarannya di Quran. Sekarang persoalannya, fokus, bagaimana kami meningkatkan takwa itu ya Allah saat nanti Ramadan hadir di hadapan kami. Maka Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan kepada umatnya sampai kekinian kemudian kita maksimalkan. Oleh para ulama, gambaran-gambaran dari Rasulullah SAW ini dikumpulkan dan diklasifikasikan sehingga terstruktur amalannya untuk bisa kita siapkan. Nah, bagaimana cara menyiapkan semua detailnya? Maka dikeluarkanlah jenis-jenis nilai takwa dalam Al-Quran dan Sunnah, dibagi kepada beberapa bagian supaya mudah kemudian untuk dirinci dan diamalkan, dan detailnya kita maksimalkan saat Ramadan. Terbagilah kepada dua bagian utama. Jadi kalau disebutkan takwa dalam Al-Quran ataupun hadis, itu jenisnya umumnya hanya ada dua. Satu, bentuknya bisa berupa perintah, al-amr. Jadi kalau disebutkan kalimat takwa, bentuk pertama sifatnya perintah. Jadi kita lihat al-amr. Kalau saya sebutkan perintah, amr maksudnya perintah untuk mengerjakan. Yang kedua, ada bentuknya larangan. An-nahy. Kalau dalam ilmu bahasa, ini dua-duanya perintah sebetulnya. Ini perintah mengerjakan, ini perintah meninggalkan. Hanya supaya mempermudah pemahaman kita, yang ini disebutkan perintah, yang ini larangan. Sudah sih, Gus? Saya bagi dulu petanya, nanti setelah itu baru kita turunkan detil amalannya. Perintah ini, yang ini dibagi dua lagi. Yang harus dikerjakan, lakukan, do it, itu dibagi dua lagi. Ada yang disebut oleh para ulama dengan al-bu'd rabbani, dimensi spiritual. Orang tua kita menyebutnya hablum minallah, hubungan vertikal terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya ibadah ritual. Sisi spiritual, hubungan kita dengan Allah, wujudnya ibadah ritual. Bus? Jenisnya, saya turunkan dulu. Jenisnya misal salat, langsung mengatur kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada interaksi dengan Al-Qur'an, bukankah saat Anda membaca Al-Qur'an ada kedekatan tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bagi orang-orang yang kuat imannya, jangankan baca, baru dengar sudah ada sentuhan dalam jiwanya. Persis seperti imam bacakan dalam salat, Anda mendengar, imam yang baca kok Anda yang terseduh-seduh? Imam yang baca kok Anda yang mengeluarkan air mata? Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan yang lebih dahsyat kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah ada tambahan dalam imannya, bertambah keimanannya, terbangun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat tawakalnya. Ciri kedekatan itu ada pada sisi tawakal. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, bertambah dekat dengan Rabbnya, meningkat nilai tawakalnya. Kita bayangkan. Jadi ketika disebutkan Al-Quran di sini, fokus baik-baik. Ketika Anda baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kalau bacaan dan hafalan Anda benar, terbangun kedekatan yang tidak biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang lain, nanti kita akan turunkan. Yang kedua, ada yang sifatnya ibadah sosial. Istilahnya al-bu'dul insani lijtima'i. Istilah ulama kita hablum minan nas, hubungan dengan sekitaran. Misal, di sini ada sedekah, nanti kita akan lihat jenisnya kita turunkan. Misalnya ada zakat di sini. Di sini ada infak dan turunan-turunan yang lainnya. Nanti kita sebutkan, ada dengan uang, ada dengan tenaga, ada dengan ide, bahkan tidak ada uang, tidak ada tenaga, tidak ada ide, ada dengan senyuman, ada terkumpul semuanya. Begitu Anda kumpulkan, kita lihat maksimalnya saat Ramadan. Apa jenis-jenis semua ini? Terakhir, fokus dulu ini. Ada yang sifatnya larangan. Awas, saat Ramadan Anda bukan cuma diperintahkan, tapi juga dilarang. Nanti ada larangan nanti yang akan berlaku. Apa larangan-larangan yang dimaksudkan? Hal-hal yang bisa satu merusak puasa Anda, dan yang kedua bisa bahkan membatalkan puasa Anda. Dan saya berikan rahasia kepada Anda semua saat ini. Dan hati-hati, tolong jaga betul ini di antara kita saja. Saya serius sebelum Isya. Banyak orang yang fokus menjaga pada yang ini, tapi tidak sedikit yang gagal kemudian menahan yang ini. Dan kebanyakan tidak memahami bahwa yang ini lebih potensial menghancurkan jenis pahala kita dibandingkan dengan yang ini. Karena itu nanti kita akan lihat bagaimana detail semua pembahasan ini, seperti apa yang diperintahkan, seperti apa yang dilarang, bagaimana detailnya Nabi menyampaikan. Kita akan turunkan semua itu insyaAllah setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Dengan demikian, kita akan siap-siap menyambut puasa dan kita turunkan menunya sejak saat ini. Begitu masuk Ramadan, menunya sudah punya, tinggal kita maksimalkan saat Ramadan nanti menjelang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi saudara-saudari kita juga, Mirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada. Perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwa ta'lim kita itu tidak hanya juga seringkali diikuti oleh kita yang hadir, tapi juga ada sahabat-sahabat kita yang bergabung, bahkan dari beberapa negara-negara yang berbeda. Dan juga boleh jadi sekarang Isya di tempat sahabat-sahabat kita, ada yang telah sampai ke subuh, ada yang belum masuk ke Isya. Karena itu kita berbagi dengan mereka pengetahuan dan juga kenyamanan dalam berta'lim atau mengikuti ta'allum. Sehingga seringkali dianjurkan untuk sinyal-sinyal itu mohon disesuaikan dulu, sehingga kawan-kawan kita juga mendapatkan haknya yang utuh untuk belajar bersama kita semua. Semoga Allah meridhai kita semua dan menerima semua amalan kita insyaAllah. Kita kembali ke sini. Saat Allah menurunkan ayat puasa, itu adalah gambaran pembuktian keimanan, sekaligus juga kumpulan dari amal-amal saleh yang menghadirkan nilai takwa yang itu bisa mengantarkan kita ke pintu surga. Kumpulan ini, masya Allah, di bulan Ramadan seakan-akan tercurah limpah, tinggal kita menghadirkannya untuk kita maksimalkan. Untuk itulah menjelang Ramadan, umumnya Nabi SAW memberikan bimbingan-bimbingan dan juga panduan-panduan Allah kepada umatnya untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran mengakhiri kalimat puasa dengan kalimat takwa, dan rincian takwa bentuknya ka'amal saleh, maka para ulama kemudian mengklasifikasikan nilai-nilai takwa dalam Al-Quran dan hadis dikorelasikan dengan Ramadan, apa saja kemudian yang harus dimaksimalkan nilai takwa di bulan Ramadan itu. Dengan harapan kalimat la'allakum, harfut taraji wal isyfaq, huruf yang menandakan harapan meraih cita-cita yang didambakan. Cita-cita saya ingin dapat takwa, lewat puasa takwa meningkat, surga jadi rekat dengan kita. Persoalannya itu pun diiringi dengan kesungguhan. Artinya tidak setiap orang-orang yang puasa dia bisa meraih takwa kecuali kalau sungguh-sungguh menjalaninya. Karena itulah kesungguhan kita saat ini dibangun untuk mempelajari turunan takwa yang pernah diisyaratkan di masa lalu oleh Rasulullah SAW yang kita akan maksimalkan saat masuk Ramadan. Seperti teman-teman saksikan dan tadi kami tuliskan sebelum Isya, bahwa klasifikasi takwa pada umumnya terbagi dua bagian. Ada berupa perintah, ada berupa larangan. Yang perintah dibagi dua lagi, ada dimensi spiritual, sifatnya vertikal, hubungan dengan Allah. Hablum minallah, hablum itu tali, hubungan. minallah, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hablum minan nas, adbu'dal insanil ijtimai, kait dengan dimensi sosial. Ada detil amalan terhubung dengan Allah yang nanti menunya oleh Nabi dimintakan kita untuk memaksimalkan saat Ramadan. Sayang, karena Ramadan waktunya terbatas. Kalau Anda enggak maksimalkan sekarang, Anda mesti tunggu ke tahun Ramadan yang akan datang. Dan berita kurang kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mohon maaf, Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kehidupan untuk kita. Karena itu sering saya sampaikan, jika Anda diberikan kesempatan beramal di masa kini, jangan tunggu masa datang untuk merencanakannya. Karena belum tentu Anda bisa menyambut kematian supaya melewati dengan masa depan yang Anda nantikan. Nah, kemudian yang kedua ada bentuknya larangan, telah juga saya tuliskan. Di situ ada larangan pertama terkait yang merusak, kedua yang membatalkan puasa. Apa saja turunan yang merusak ini dan apa turunan yang membatalkan sehingga kita bisa siap-siap menghindari dan menjauhinya saat masuk di Ramadan nanti. Di sinilah kita akan bangun bahasan kita dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam bahasan ini untuk mudah disampaikan, mudah dipahami dan insya Allah mudah diamalkan saat Ramadan nanti. Bismillah. Kita mulai rinci dulu kepada amalan-amalan yang ini. Kita turunkan teman-teman sekalian fokus turunan-turunan ini. Kita ambil tambahannya, saya tuliskan dulu dalil Al-Qur'annya, kemudian turunan hadisnya, setelah itu kita bahas gambaran-gambarannya. Saya mulai dari yang ini, kemudian masuk kepada yang ini. Pertama, turunkan dulu misalnya keterangan ayat Qur'annya, tadi Qur'an surah kedua, ayat 183. Kita turunkan yang 183 ini, ujungnya ditutup dengan kalimat taqwa. Apa saja jenis amalan taqwa dalam Al-Quran. Kita temukan yang salat dulu, kemudian ke Quran dan turunannya. Untuk menemukan kalimat ini di Quran, kita lihat isyarat Nabi dulu, siapa memaksimalkannya. Baik, kita ambil misalnya hadis riwayat Al-Bukhari, kitab As-Siyam, nomor hadis 37. Nanti insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, saya, Anda, kita semua, insya Allah malam Jumat depan kami di Bekasi akan coba menghadirkan kopian dari kitab As-Siyam. Kitab ini khusus ditulis, dikarang oleh Imam Al-Bukhari, mengumpulkan hadis-hadis Nabi terkait dengan puasa saja. Itu tidak mudah mendapatinya. Alhamdulillah kami punya, ada nanti kami kopikan. Nanti insya Allah teman-teman yang berasal dari beberapa masjid, Anda boleh tuliskan daftarnya. Saya berusaha mengopikan dari mulai esok nanti sampai dengan Senin, maaf. Esok saya masih ada di Bandung. Senin kemudian saya datang ada di kembali di Bekasi. Kami siapkan 3-4 hari untuk memperbanyak itu. Malam Jumat kami bagikan secara gratis supaya Anda dapat panduan langsung dari hadis-hadis itu. Insya Allah itu masih dari kitab aslinya langsung kami kopikan. Masih berbahasa Arab. Karena Nabi enggak bisa bahasa Indonesia, juga Imam Al-Bukhari tidak tahu bahasa Sunda. Baik. Itu asli, bukan fiksi. Baik. Bismillah, teruskan sini. Sudah ya. Teruskan Al-Bukhari nomor hadis 37. Turunan dari ini baru kemudian kita detilkan detil dari isyarat Nabi ini mengacu pada keterangan Al-Qur'an dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya turunkan dulu. Kalau yang fardu itu standar, harusnya enggak perlu saya tuliskan lagi. Untuk mengingatkan, saya tajamkan. Quran surah 11 ayat 114. Quran surah 17 ayat 78. Ini sering saya sampaikan. Quran surah ke-4 ayat ke-103. Quran surah ke-2 ayat 238. Ini yang standar ya. Ini yang standar. Kalau ini di luar Ramadan pun tetap akan segini. Di saat Ramadan tidak aneh kalau ada peningkatan. Mohon maaf, karena di luar Ramadan pun yang standar segini. Kalau Anda diberi kesempatan Ramadan, jangan cuma di yang standar aja. Naikkan. Kalau Ramadan tidak membuat Anda menaikkan dari standar ibadah, Anda butuh waktu yang bagaimana lagi supaya Anda termotivasi untuk meningkatkannya. Nah, hadis ini memberikan gambaran peningkatan di bulan Ramadan. Kita turunkan caranya. Jenis yang pertama, Quran. Allah. Surah ke-17. Ayat 79 sampai dengan 80, turunan yang ini. Kemudian Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan 20. Ini gambaran salatnya, tambahan dari yang ini. Cara menunaikannya, kita sampai ke detailnya. Oh, sebentar, saya butuh kepastian. Kita sampai jam berapa malam ini? Karena ini banyak bahasannya. Sampai jam berapa? 11, baik. Silakan ya. Kalau apa? Saya jam 9 pulang. Anda mau sampai besok subuh di sini silakan. Saya harus persiapan ke Kota Baru besok ya. Detil caranya, cara teknis untuk mengerjakannya, ini contoh amalannya, caranya di sini. Kita turunkan hadisnya. Kalau cara bicaranya hadis karena Nabi yang mencontohkan. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Riwayatnya diterima dari sahabat Ibnu Umar. Namanya Abdullah, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, untuk beliau dan bapaknya. Ini alternatif yang pertama, cara yang paling standar. Turunkan yang kedua, kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis kita turunkan 2008 sampai dengan 2010. 2010 riwayatnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian alternatif lainnya lagi, hadis kita ambil riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369. Riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Ini di antara cara-caranya. Kemudian nanti selanjutnya ada turunan lagi di Al-Bukhari nomor hadis 2000 sampai 11 sampai 2012-nya. Ya, nanti detailnya saya turunkan kembali. Teruskan. Ini masih terkait satu hadis malam. Ramadan enggak cukup. Karena Ramadan bukan cuma malam, ada siangnya juga. Ada siang, ada malam. Baik. Maka untuk yang siangnya, Anda bisa turunkan siang pengantar ke ibadah malam. Kita ambil misalnya, sama hadis riwayat At-Tirmidzi. Namanya Muhammad, berasal dari tumbuh dan berkembang di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Kita ambil nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kita ambil juga hadis riwayat At-Tirmidzinya. Selanjutnya, ambil yang nomor hadis 586. Kemudian saya agak cepat, tuliskan lagi ke hadis riwayat Muslim. Setelah subuh masuk lagi. Nomor hadis 724 sampai 729-nya. Kemudian masuk yang belum ada di sini, ada di Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman, berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Bukan cuman isinya, matannya, tapi dengan sanadnya. Yang ini dari sikulan sampai ke Nabi. Ya, hadisnya ini. Nah itu hafal 500 ribu hadis. Kita bisa hafal isinya, innamal a'malu binniyat, itu matan. Apa sanadnya? Wallahu a'lam. Nah itu poin. Karena hafalnya banyak, lunak menyebutkan hadis. Ini sahih, ini da'if, ini matruk, ini maudhu, ini mungkar. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah dengan Abu Daud. Kita ambil hadis yang nomor hadis 1257 dulu. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian kita ambil lagi yang ini dengan nomor hadis 1258 dengan rawi yang sama. Nanti kita bacakan hadisnya. Ini saya kira cukup untuk salat. Dan ini sudah di atas standar, insyaAllah. Kemudian teman-teman sekalian, Al-Quran. Dua. Terkait dengan Al-Quran, bahkan langsung satu paket ayat puasa. Ayat puasa itu bukan cuma 183, tapi sampai 187. 183, 184, 185, 186. Dari atas sampai bawah paling kiri. Masuk 187, ya, sampingnya. Kita ambil Quran surah kedua ayat 185. Langsung bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Bagaimana rincian amalannya? Kita turunkan dulu hadisnya, baru kita detilkan lagi ayatnya. Hadisnya di Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Kita ambil misalnya nomor hadis 1416. Turunannya ke bawah ini. Fokus. Turunan ke bawahnya kita ambil cara yang pertama, Quran surah 96 ayat yang pertama. Ini rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas. Ini hadisnya kita bacakan untuk mengecek dan menyesuaikan. Kalau Anda nanti punya cetakan berbeda di kitabnya misalnya dan tidak mendapatkan nomor yang sama, cari redaksi hadisnya. Ya, sehingga nanti ada kesesuaian dalam hadisnya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang satu kitab dengan yang lain tarkim pola penomorannya bisa berbeda. Ada Tarkimud Dauli, penomoran versi internasional, ada Tarkim Muhammad Fuad Abdul Baqi, tarkim yang digagas oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Anda punya kitab dengan cetakan yang berbeda, nomor mungkin tidak sama. Tapi hadisnya ada. Yang penting pada hadisnya. Yang jadi masalah, nomor ada, hadis gak ada. Nah itu yang repot. Ya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Turunkan lagi Quran surah ke-15 ayat ke-9. Kemudian turunkan lagi, ini yang paling dahsyat, Quran surah ke-54, sering saya sebutkan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini bukan cuma Nabi mengamalkan, sahabat mengamalkan, bahkan nanti para tabi'in, para ulama. Bahkan ada yang berlomba-lomba nanti untuk memaksimalkan ini. Jadi kalau Nabi mengerjakan, sahabat berlomba-lomba, tabi'in mengejar, ulama memaksimalkan. Tidak, Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama belum. Dan tidak tertarik untuk mengerjakannya. Anda kurang sehat. Baik. Kemudian masuk kepada sedekah, hadisnya sama di sini. Saya tutup dengan hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-6. Di kitab Siyam, kemudian terturunkan lagi. Dalilnya Quran, lebih spesifik, surah ke-57, Al-Hadid, ayat ke-18. Jenis yang turunkan, bisa dengan uang, Quran, surah ke-9, ayat 103. Bisa dengan infak, Quran, surah ke-2, ayat 215. Selanjutnya kita turunkan secara detail bahasan kita. Ini baru perintah. Larangannya baik ada di belakang. Di terakhir kita sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan cepat. Waktu kita terbatas. Jenis takwa dibagi dua bagian. Ada bagian pertama terkait hubungan dengan Allah. Ini menunya. Ini yang kita maksimalkan saat Ramadan. Kita bacakan hadisnya. Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis 37. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, julukannya Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man Allah qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, siapapun, man, perhatikan. Ketika dipanggil Ramadan menggunakan alladzina. Tapi ketika detil amalan dilakukan, Nabi memberikan isyarat dengan man. Man, man, man, man. Ismun mausul. Yadullu alal infiradi lawil jama'. Huruf, konjungsi, menunjuk pada subjek atau objek. Tapi detil pelaksanaannya dilakukan oleh perorangan. Walaupun dengan perorangan ini bisa berkumpul bersama-sama. Seakan-akan ketika Nabi mengatakan man qama Ramadhan. Ayo, siapa yang bisa memaksimalkan qama dari kata qiyam. Kalau sudah disebutkan qiyam dalam hadis atau Quran, itu maknanya tidak jauh dari sholat, sholat, sholat, sholat. Semua makna sholat dalam Al-Quran, kalimat-kalimatnya, yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu perintahnya senantiasa diiringi dengan turunan kata qama. Qama yaqumu qiyaman. Kemudian turun jadi kata perintah, aqim. Kalau jama' aqimu, fi'il mudhari'nya yuqim, jama'nya yuqimun. Kalimat pertama salat di Quran, surah kedua ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum salat ada yuqimun. Quran surah kedua ayat ke-43. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sebelum salat aqim. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Quran surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis shalata lidulukis syamsi ila ghasaqin lail. Aqim. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Aqim. Di sebelum kalimat salat dikerjakan, qoma turunan katanya itu hadir menyertainya. Aqim, aqimu, yuqimun, yuqim, dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan kalimat qoma, itu artinya tidak akan jauh dari makna salat. Man qoma, siapa yang menunaikan salat. Qiyam, salat. Terus, pakai man, ketika menggunakan man, ini pertama maknanya, ingat baik-baik ya, maknanya menunjuk pada singular, personal, personal. Jadi yang dituntut untuk menunaikan sholat ini, fokus, itu isyaratnya diarahkan kepada setiap personal yang beriman. Jangan lihat orang lain, Anda juga kena. Ayo bangun, bangun, bangun. Siapa yang bisa menunaikan sholat, siapapun, siapapun dia. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Yang penting semua beriman dan sudah baligh pada saat itu. Ayo bangun. Nabi mengajak kepada setiap personal kita. Bukan cuma ngajak pada sahabatnya, bukan ngajak pada tabiin, semua umatnya secara personal diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau dapat undangan personal dengan undangan berjamaah, lebih senang mana, secara personal atau berjamaah? Masya Allah. Besok hari Ahad ada undangan pesta pernikahan. undangannya, kami berikan satu undangan untuk satu masjid jamaah Masjid Darul Ihsan. Dititipkan pada KKM saja. Untuk jamaah Masjid Darul Ihsan. Satu undangan untuk Anda semua. Tapi yang kedua, undangannya diberikan pada setiap Anda. Sipulan. Pertanyaan saya, mana yang lebih menyentuh kepada Anda? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, karena undangannya langsung kepada Anda. Seakan-akan ada kekuatan pada diri Anda untuk mendatanginya. Karena Anda langsung disebutkan namanya. Perhatikan, Nabi mengundang Anda secara personal. Bukan keseluruhannya. Nabi tidak mengatakan, semua umatku yuk bangun. Tapi Nabi katakan, hei setiap umatku. Anda, saya sentuh Anda. Saya ajak Anda langsung. Kalau saya mengajak Anda, Anda boleh menolak. Tidak ada masalah. Tapi kalau Nabi mengajak Anda, bagaimana Anda bisa menolaknya? Silakan cek. Ini luar biasa. Ajakan Nabi gitu teman-teman sekalian. Kenapa Anda tidak respon? Kembalikan ke sini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang diajak oleh Nabi? Qiyam. Maknanya salat. Bukan salat biasa. Teruskan hadisnya. Ramadhan. Salat spesial. Yang ditunaikan, dimaksimalkan di bulan Ramadhan. Ada undangan spesial. Sifatnya VVIP. Bagi setiap personnya. Diajak oleh Nabi. Memaksimalkan salat di bulan Ramadhan. Allahu Akbar. Kus. Masih ingat tadi panggilan puasa pakai apa? Ya ayyuhalladzina. Amanu, baik, amanu. Isimnya, kata bendanya, sifatnya disebut dengan iman. Kata Nabi, saya enggak ajak biasa di bulan Ramadan ini, tapi imanan. Lakukan dengan keimanan, keyakinan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, dengan kesungguhan, serius sambil muhasabah kepada Allah. Lihat rumusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu Akbar. Tahan sampai sini. Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Orang yang bisa memaksimalkan ibadah sholat ini, bukan cuma berpeluang mendapatkan tiket percepatan ke surga. Hal pertama yang mungkin Allah berikan kepadanya, hadis sahih. Dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah, dari semua dosa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Jadi kalau Anda bisa maksimalkan amalan pertama ini, Anda bisa maksimalkan apa yang bisa Anda dapatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni pada saat itu dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan dari saat mulai Anda balik beraktivitas sampai dengan saat Anda mengerjakan sholat pada saat itu. Begitu Anda sholat, Allahu Akbar, dan sholat yang dikerjakan dengan imanan wahtisaban, turun ampunan Allah. Yang paling indah, begitu Anda sujud, ampunan diturunkan, Anda bermohon, menangis, mohon ampunan pada saat itu. Tiba-tiba ampunan Allah turun, seketika ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmain. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yuk pulang. Indah. Mau diwafatkan dalam keadaan sujud dan dosa Anda sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita berusaha. Alhamdulillah. Makanya dalam setiap kesempatan kita beribadah, hadirkan kesungguhan dalam ibadah itu. Maka anugerah akan diturunkan kepada kita. Poinnya. Sebentar ya, supaya terukur bahasan kita, saya coba sesuaikan dulu bagian space-nya. Atau mau menghapus? Boleh, silakan. Nah ini masalah utamanya. Saya tuh suka agak khawatir kalau ada yang menghapus padahal yang tidak ingin saya hapus. Itu persoalannya. Jadi saya harus menulis ulang. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, silakan Mas Fir, insyaallah. Tawakal pada Allah. Terserah Anda tulis lagi nanti dari awal. Jangan Mas sebagian aja atas ya. Baik. Jazakallah khair. Baik. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Ya, mudah-mudahan yang menghapus dapat pahala yang sama dengan menulis. Baik. Sudah, kalau gitu enggak usah ngapus lagi. Hapus ini. Pertama, sholat. Perhatikan rumusnya. Awas. Ini kunci. Saya tidak berkeinginan setiap datang Ramadan, peluang ini kemudian lewat di depan kita. Yang paling berbahaya, Anda sholat tapi enggak dapat. Itu sakitnya luar biasa tuh. Kalau Anda enggak sholat, enggak dapat. Anda enggak mengerjakan, enggak dapat. Wajar. Tapi kalau Anda sholat, Anda enggak dapat. Itu keterlaluan. Sayang. Ya. Lihat rumusnya. Pertama, sholat. Kerjakannya kapan? Halo? Sudah setengah jam tadi saya terangkan. Bulan Ramadan. Man qama Ramadana. Sholat dikerjakan di bulan Ramadan. Perhatikan, fokus. Rumus mengerjakannya, imanan wahtisaban. Lihat rumusnya. Pertama, iman. Kedua, saya tulis ihtisabnya. Karena ini maknanya khusus. Satu, dua. Ini cara mengerjakannya. Saya tahan sampai sini. Anugerahnya bukan cuma tiket surga. Melahirkan pahala. Jadi ibadah kita melahirkan pahala. Pahala itu bekal kita dibawa pulang, bukan untuk di sini. Kalau cuma cari di sini, gak akan ada manfaatnya. Anda sholat, itu untuk dibawa ke akhirat, bukan untuk di sini. Di sini cuma bonus saja, gambaran tambahan. Ya. Lihat sini, ini dikerjakan mendapatkan pahala. Pahala mengantarkan ke surga. Tapi sebelum Anda sampai ke sini, ada yang indah. Anda bisa mengerjakan ini khusus di bulan Ramadan saja. Dikerjakan dengan seperti ini, Anda mendapatkan ampunan dari dosa. Ma taqaddama min dzambi. Dimulai dengan man, diakhiri dengan ma. Ma itu isim mausul, sama-sama kata sambung. Tapi hebatnya, yang satu menunjuk kepada personnya, yang satu menunjuk kepada keadaannya. Ma itu syumuliyah sifatnya, menunjuk kepada semua. Ma, tanpa, kalau tanpa, tanpa menggunakan fi atau min, itu artinya semuanya. Misal, ma fil masjid minal mukayyif. Gak ada satupun AC di masjid ini. Misal, ma fil masjid min mirwaha. Tidak ada di masjid ini kipas angin. Misal, misal saya, contoh. Contoh, misal. Baik. Nah, itu artinya, itu dihitung. Ada berapa sih? Illa, pakai illa. Illa wahid isnin. Kecuali cuma dua AC. Misal. Kan? Illa mirwaha wahidah. Kecuali satu kipas angin saja. Misal. Nah, itu pakai ma, ujungnya pakai min atau illa. Tapi kalau enggak ada min dan illa, sama sekali enggak ada. Ma mirwaha fil masjid. Enggak ada sama sekali kipas angin. Semua enggak ada. Kalau man, menunjuk pada orang. Man fil masjid. Siapa yang ada di masjid? Fulan, fulan, fulan, fulan. Sepanjang maknya tidak pakai illa dan tidak pakai min, itu menunjuk pada semuanya. Perhatikan bahasa Nabi. Dan ingat, ini penting sekali. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama. Illanya enggak ada. Ketika illa dihilangkan di situ, semua bagian dari dosa kita berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Poinnya. Fokus baik-baik. Kalau min bersambung dengan illa, maka minnya tab'id. Tapi kalau min enggak ada illanya, itu syumuliyah namanya, keseluruhan. Ma pakai min, ma illa plus min itu sebagian. Ma pakai illa sebagian. Ma ditambah dengan min enggak ada illanya, keseluruhannya. Seakan-akan Allah ingin sampaikan lewat lisan nabinya, dosa apa yang kamu punya yang belum diampuni sejak kamu hidup sampai dengan sekarang, sejak balik dikerjakan sampai sekarang. Kamu kerjakan dengan seperti ini, mohon ampunan pada Allah, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan sini. Makanya orang-orang yang mengerti hadis ini, dia menunggu waktu sholat saat Ramadan. Allah gak akan diabaikan. Dan dikejar luar biasa. Sampai berlama-lama dalam sholatnya. Orang yang gak ngerti tentang ini, pengen cepet-cepet. Kalau perlu cari masjid yang kilat. Masya Allah. Kalau perlu selesaikan. Itu Pak. Anda bisa kebayang gak? Nabi 11 rakaat, khusyuk menjelang fajar. Sahur, kemudian subuh. Ini Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan. 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana? Tarawih. Masya Allah. Diampuni dosa-dosanya. Ini poin, kita lihat. Tulis sini. Sudah. Nah, sekarang, sholat apa saja yang dimaksudkan di sini. Yang pertama kali, mari kita lihat turunan hadis Nabi SAW dan praktek beliau saat di bulan Ramadan. Turunkan dulu ke ayat Qur'annya. Ibadah sholat ini, itu menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa di siang harinya, maka yang ini dianjurkan di malam harinya. Dan disebut kesempurnaan dari puasa. Turunkan dulu ayat yang belum dituliskan tadi. Quran surah kedua, ayat 187. Langsung di pertengahannya saja, supaya tidak terlampau panjang dibacakan. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثم اتم الصيام الى الليل. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai dengan ke malam harinya. Ada yang menerjemahkan ila itu muqaddimatul lail, di puasa dari fajar sampai dengan menjelang malam, maksudnya maghrib. Ada yang menerjemahkan ila lail dengan mengerjakan ibadah malamnya. Apa ibadah malamnya itu yang dicontohkan oleh Nabi? Kita turunkan kemudian hadis-hadisnya. Baik. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya simpan sedikit ini. Dan begini. Baik. Redaksi nabinya qama. Qama. Dari kata qiyam. Yang dimaksudkan sholat di sini. Sholat. Dari mana tahunya? Teruskan. Hadis Muslim nomor hadis 749. Sholatul layli. Sholat yang dikerjakan di waktu malam itu. Kalimat qama disebutkan dengan kalimat sholat. Yang dimaksud sholat. Pertama, waktunya malam. Salatul laili, salat malam. Kalau sudah ada kata laili, al-lail itu menunjuk kepada waktu. Ada al-lailah pakai ta, ada al-lail tidak pakai ta, itu berbeda. Kalau tidak menggunakan ta, menunjuk kepada waktu. Waktunya terbentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar. Ini yang dimaksud dengan lail, al-lail. Tidak pakai ta. Kalau menggunakan ta, al-lailah, itu artinya ada momen istimewa di malam itu. Ingat, kalau pakai ta, ada momen istimewa yang tidak ditemukan di malam-malam lainnya kecuali di situ saja. Karena itu ketika Allah menerangkan tentang Lailatul Qadar, kemuliaan Al-Qadar, bukan menggunakan lail, tapi lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bukan fi lailil qadar, tapi lailah. Karena ada yang istimewa di situ. Jelas ya? Baik, tapi sama-sama menunjuk malam. Jadi al-lail, al-lail itu malam. Laili, lela, lila, leli, layali itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Baik. Salatul lail, salat malam. Baik. Salat malam itu jenisnya apa saja? Tahan, saya belum teruskan hadisnya. Kembalikan ke Quran tadi yang telah Anda catat. Quran surah ke-17 misalnya, kita ambil ayat ke-79-nya. Kus. Wa minal laili fatahajjad bih. Paling kiri sebelah atas. Dan dari sebagian malam, lail bukan lailah. Wa minal lail pakai min. Min menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Perhatikan. Tab'id sifatnya. Dari sebagian malam. Anda enggak harus paksakan dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Anda boleh istirahat dulu. Begitu Anda istirahat, malamnya bangun. Fatahajjad. Ibadah yang dikerjakan setelah Anda tidur dulu, lalu beraktivitas disebut dengan hajada. Kalau Anda serius mengerjakannya, tambahkan ta' di depannya. Jadi tahajjad, tahajjad. Salat yang dikerjakan pada waktu malam hari, didahului tidur dulu, itu disebut dengan tahajjud namanya. Jenis pertama, tahajjud. Di saat Nabi memanggil Anda, mengundang secara personal untuk mengerjakan sholat di malam hari, sifat pertamanya tahajjud. Fokus. Dua. Quran surah 73. Ayat ke-6 misalnya. Kita ambil. Inna nasyi'ata layli. Ada layl lagi. Hiya asyaddu wat'aw wa aqwa muqila. Sungguh bangun di malam hari itu. Sentuhannya ke jiwa semakin kuat. Dan kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan kepada kita yang membacanya. Gak percaya silakan bangun sholat malam dengan siang. Beda nilainya. Malam 2 rakaat, siang 4 rakaat. Masih khusyu malam dibandingkan dengan siang. Makanya setan malam dengan setan siang, beda. Lain pak, saya katakan pada Anda. Kalau butuh pembuktian silakan cek. Anda siang-siang, itu biasa. Masuk ruang makan, normal. Masuk kamar mandi, biasa. Suara-suara, banyak. 4 rakaat, itu rasanya biasa saja. Tapi kalau malam, 2 rakaat itu karena kebisingan mulai sepi. Orang-orang mulai tenang. Potensi khusyu tinggi. Makanya setan yang keluar itu pangkatnya naik dikit malam hari. Betul. Ada setan yang tugasnya itu menutup Anda. Mata Anda ditutup, ditekan tuh. Ada tekanan. Kata hadis ditekan sedapat-dapatnya. Dikuatkan nih supaya enggak bangun. Makanya begitu Anda bangun tidur. Di hadis riwayat Abu Daud. Nomor hadis 1369. Disunnahkan jangan langsung berdiri. Duduk dulu. Duduk. Supaya menenangkan keadaan Anda. Lu hilangkan bekas ngantuknya. Usap. Supaya hilang. Karena ketika Anda bangun di malam hari, setan tekan supaya Anda enggak bangun. Dia takut kalau bangun, sholat Anda khusyuk, Anda minta ampun. Diampuni oleh Allah. Kerja keras, dia hilang selama itu. Makanya dia naik tuh. Tuh, ini bukan fiksi. Ini hadis. Saya serius. Terus dia bangun. Itu belum selesai. Apa Anda kira ketika Anda bangun, hilang ngantuk, bisa selesai? Tidak. Siang-siang, ruang tengah itu biasa. Kamar mandi normal. Begitu buka pintu, awas. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Datang. Padahal biasa-biasa hari sebelumnya. Kan? Padahal kucing. Nanti. Teruskan. Makanya pakai tak. Anda mesti serius, sungguh-sungguh. Ya, kita turunkan nanti. Jadi tak di situ menunjukkan kesungguhan. Makanya kalau nanti Anda memilih untuk bangun di malam hari, setelah Anda selesai misalnya isya, atau Anda misalnya datang terlambat ya, ada macet dan sebagainya, Anda memilih menunaikan di malam harinya. Isya dulu, istirahat dulu, tidur dulu, malamnya Anda tunaikan di malam harinya saat malam Ramadan. Itu sifat sholat yang disebut dengan tahajud. Baik ya? Baik di Ramadan, di luar Ramadan, ada. Ada, tapi nanti nama bekennya, nama kerennya, nama populernya, nama yang kita kenal. Tapi sifatnya, ini sifat yang dimaksudkan. Paham ya? Dan Anda mesti serius. Kalau perlu, Anda pasang ancang-ancang. Kasih tahu istri, papa sholatnya malam hari nanti. Tolong bangunkan ya. Papa pasang alarm dulu, pak. Masya Allah. Ayo, 3 kali pasangnya. Pas sholat jam berapa? Jam 3. Saran mama, pasang jam 2:15, jam 2:30, jam 3 kurang 1:15. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, siap-siap. Kenapa kok begitu? Ah, papa aja kemarin nonton bola pasang alarm, ayo. Walaupun juara papa, Juventus kalah 3-1. Misalnya. Saya nggak pernah nonton begitu. Itu ngabisin tenaga, ngabisin waktu. Tapi saya baca gitu, saya senang baca. Saya tahu kemarin Rossi ada insiden dengan Marquez itu kan, di tikungan sekian, saya tahu. Oh, udah marah-marah, Marqueznya datang mau minta maaf dengan bos Hondanya, tapi kemudian ditolak oleh Asensio. Asensio itu tangan kanannya Rossi, dan dia dekat sekali dengan Rossi, sahabatnya. Nanti kapan-kapan kita bahas loh ya. Baik. Ustaz, mereka itu balapan, berusaha untuk masuk surga. Kok tahu? Ihdinas siratal mustaqim, tracknya lurus. Tafsiran yang tidak tepat. Jadi Anda gak bisa baca Quran, terjemah memahami sendiri itu repot. Anda mesti belajar, ada tafsir, ada ulama, dilihat. Gak bisa baca Quran sekarang, terjemahan disimpulkan, bisa salah. Ada orang baca Ali Imran 92. Dia baca, Masya Allah. Belum sempurna amalan kalian. Lain yanalallah birra, lan tanalul birra, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan puncak kebaikan di sisi Allah. Tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian bisa menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Baca terjemahan. Oh, yang paling dicintai, diinfakkan Allah cintai. Saya infakkan istri saya. Gak bisa. Ah, bahaya Anda di situ. Maaf Bu ya. Ini contoh salah penafsiran. Makanya belajar yang benar. 2. Baik. Yang kedua, Quran surat 73. Ayat 6 itu umum. Disebutkan bangun malam. Bangun malam ini artinya, bisa jadi Anda sebelum tidur, itu bisa dimaksimalkan bangunnya. Di setelah Anda sholat isya, Anda sholat lagi. Ya, melebihi batas yang standar. Isya kan fardu, di atas itu tambahan. Di atas standar. Anda bangun lagi, Anda kerjakan sebelum Anda tidur. Dan di waktu malam tadi, waktu malam ba'da isya sampai menjelang fajar. Setelah isya, Anda sholat sunnah ba'diyah. Setelah ba'diyah, Anda sholat lagi. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan. Begitu Anda maksimalkan, Anda silahkan. Sebelum Anda tidur, Anda boleh kerjakan. Qiyamnya di waktu malam, berarti disebut qiyamul lail. Qoma, sholatnya, sifatnya disebut dengan qiyam, dikerjakan di waktu malam. Cuman saya kerjakan sebelum saya tidur, saya bangun pada malam harinya, qiyamul lail. Ada yang menyamakan qiyamul lail dengan tahajud, ada yang spesifik membedakan. Kalau yang ini diawali dengan tidur, yang ini langsung setelah isya, sholat sunnah ba'diyah, kemudian diteruskan dengan sholat lagi. Paham? Ingin Anda pahami, bukan cuma sekedar diketahui. Saya hapus dulu. Jadi nanti saat Ramadan, ada sifat bocoran dari Nabi. Terus baik-baik. Apa bocorannya? Ada satu sholat spesial. Dikerjakan di malam-malam Ramadan. Waktu pengerjaannya malam. Terbentang dari ba'da isya sampai dengan fajar. Cuman kata Nabi, fleksibel mengerjakannya. Karena tidak setiap orang punya kondisi yang sama. Ada orang yang ketika sholat ba'da isya, langsung bisa mengerjakan. Allahu Akbar. Isya selesai, ba'diyah. Setelah ba'diyah, dia bangun malam harinya. Setelah itu, setelah sholat langsung. Ba'diyah langsung sholat lagi. Maka sifatnya qiyamul lail. Tapi apakah semua orang sama bisa begitu? Belum tentu. Awal Ramadan ada yang masih aktif kerja. Perhatikan bagaimana Nabi memberikan gambaran, dengan ilham, dengan petunjuk wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan gambaran untuk kemudahan bagi umatnya. Ada yang masih kerja, pulang malam, ada kemacetan di jalan, tiba-tiba datang ke rumahnya. Masya Allah, jam 10, orang sudah kembali dari masjid, dia baru datang dari kantornya. Apa dia yang lakukan dalam keadaan lelahnya? Ah, silahkan, istirahat dulu, tunaikan dulu sholat isya. Kalau belum kuat langsung sholat, istirahat dulu. Tiduran sejenak. Tidur. Ambil misalnya 3 jam, ambil 4 jam. Jam 2:30 dia bangun, tunaikan sholat malamnya. Tapi di malam bulan Ramadan, dia memilih yang kedua, itu yang disebut dengan tahajud. Baik tahajud ataupun qiyamul lail, ditunaikan sebelum tidur atau setelah tidur. Maaf. Tidak semua orang yang mengerjakan ini berpotensi mendapatkan nilai-nilai takwa. Awas. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam, kata Nabi, qiyam, sholat di malam-malam Ramadan, tidak mendapatkan apapun dari berdirinya, kecuali lelah berdiri bergadang saja. Berdiri. Diri saja, tidak ada nilainya. Kata dari itu, dicontohkanlah cara mengerjakannya supaya maksimal kita memaksimalkan ini semua. Sekarang bagaimana cara saya mengerjakan? Baik, saya kerjakan qiyamnya sebelum tidur langsung ba'da isya atau di malam harinya. Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan dengan 2 sifat ini. 1 iman, 2 ikhlas. Bentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami penjelasan saya? Jazakumullah khair. Kita teruskan. Saya coba hapuskan dulu yang ini. Ini saya tahan untuk menerangkan turunan yang ini. Allah. Ya, kalau Anda bersin, saya suka ingat sahabat saya yang tidak berjumpa, tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat. Namanya Ahmad Muzammil. Orangnya saleh. Masya Allah. Wajahnya memancarkan karisma yang baik dan ahli Quran. Dan kami mengasuh pesantren dulu dengan nama yang sama. Sama-sama Al-Hikmah. Sama-sama di Lebak Bulus. Saya mengasuh Al-Hikmah untuk hafalan Quran. Mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta. Ada Lipia di Buncit. Ada IIKI juga. Ada yang PTIKI. Ada UIN. Kita kumpulkan daripada beraktivitas yang macam-macam. Dan mereka menghafal Quran. Kita fasilitasi dengan gratis. Beliau, Ahmad Muzammil, Ustaz Ahmad Muzammil, itu yang tahsinnya. Tahsin. Masya Allah. Yang sayangnya Allah kepada beliau. Masya Allah, beda kami cuma 7 tahun usianya. Beliau dari saya 7 tahun lebih. Saya waktu itu 32, beliau 39. Saking sayangnya Allah kepada beliau, di hari Kamis, Pak, tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu. Padahal sudah dekat ke Ramadan. Panggil pulang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ahmad Muzammil, kamu pulang. Pahala kamu sudah banyak. Yo, orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid kamu sudah banyak. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Perlu banyak amalan, perlu banyak istighfar. Kamu udah pulang. Sesuai dengan ajalnya. Cara pulangnya itu sederhana, Pak. Indah, gampang. Cuman bersin 2 kali. Hasih, selesai. Ringan. Ya. Ahmad Muzammil, ahli Quran, ahli tahsin, pahala banyak. Ayo pulang, hasin 2 kali, meninggal. Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali, belum meninggal juga. Ya. Mungkin kita perlu Ramadan. Itu maksudnya. Untuk menambah dan menyusul saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Siapa lagi yang mau bersin? Jangan khawatir, keluarkan aja. Karena saya pernah ceramah di Jakarta, begitu saya terangkan yang ini, mau bersin ditahan-tahan begini. Tenang ya, tenang. Bismillah. Balikan ke sini. Satu. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu, yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini. Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan sholatnya, maka syarat yang pertama, sholat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah, berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjadi saya kesini, karena di situ enak keadaannya. Saya kesini karena teman saya pun kesitu. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya. Macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman, Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya, memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Anda datang, imamnya beda, Anda gak akan peduli. Yang penting, Allah ridha dengan sholat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul, begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya, di mana tarawih? Saya ikut si fulan aja lah. Bukan. Bukan karena ikut si fulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya. Paham? Ya. Masuk ke dingin dulu, lalu saya teruskan ikhtisab. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, Salatul laini masna masna. Hadis Muslim, hadis 749. Kalau Anda tunaikan salat malam, salatul laini, malam dibagi dua, bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Mau Anda tidur dulu, mau tidak tidur dulu, kata Nabi, cara pertama, masna masna. Paling minimal tunaikan, dua, setelah itu dua, setelah itu dua. Fa idza khasyya ahadakumul fajra, sampai dua, dua, dua. Kalau Anda khawatir dekat menuju fajar, sebentar lagi fajar tiba. Falyuti raka'atan wahidah, maka segera tutup dengan witir satu rakaat. Dua, dua, dua, dua, dua, dua. Mau fajar nih, tutup satu rakaat. Baik, kebayang gak teman-teman, ada orang sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia kerjakan? Banyak ya? Atau yang kedua, bayangannya diturunkan sedikit. Ada orang kemudian tidur terlebih dahulu, bangunnya jam 3 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Hadis ini, hadis pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat-sholat yang dikerjakan pada malam itu, baik tahajud ataupun qiyamul lail, pada dasarnya tidak diberikan batas oleh Nabi SAW Yang paling tepat kata Nabi, silahkan kamu tunaikan. Paling minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Tapi kalau kamu duga witir, fajar akan segera tiba, tutup segera dengan witir 1 rakaat. Jelas? Rumus yang pertama, Nabi tidak memberikan batas dari rakaatnya, tapi diberikan minimal pengerjaannya 2 rakaat dengan witir berapa? 1 rakaat. Paham? Kita bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak memberikan contoh batasan, kami khawatir nanti orang akan beda-beda. Yang satu, masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh, daripada Darul Ihsan. Kenapa? Al-Murabi cuma 2 rakaat. Witir 1 misalkan. Tapi tahu gak kamu, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Ali Imran sampai tuntas. Ah, pilih mana? Apakah Al-Murabi atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz Amma. Masya Allah. Ya udah, saya juz Amma aja. Ah, kan? Tapi juz Ammanya, rakaat pertama An-Naba. Rakaat keduanya, ah, bisa turun. Karena tidak ada standar di sini, nanti orang bisa begini, bisa begitu. Maka Nabi mempraktekkan kesehariannya, sholat-sholat malamnya, bahkan di Ramadan atau di luar Ramadan, dengan merujuk keterangan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008-2010. Datang 3 orang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sa'adu Sayyidata Aisyata radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi SAW fil lail. Ya, maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi SAW. Kaifa kanat salatu Rasulullah SAW? Faqalat, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah. Lihat. Ma kana yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi. Sepanjang tinggal di tempat saya. Demikian cara menerjemahkannya. Saya saksikan beliau salat di Ramadhan ataupun di luar Ramadhan. Beliau tidak pernah menambah ala ihda asyrata rak'atan. Lebih dari 11 rakaat. Di kesaksian Sayyidah Aisyah, saat Nabi berada di rumah beliau, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. 11 ini, yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Kan beda hadis dengan yang pertama tadi. Thumma yusalli arba'an. Pakai thumma. Kemudian salat 4 lagi. Thumma yusalli thalathan. Pakai thumma lagi. Kemudian salat 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 11. Lihat pakai thumma di sini. Baik, pertama. Saksian kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di Abu Daud nomor hadis 1369. Beliau melihat pada saat beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk bisa hadir mendampingi Sayyidah Maimunah. Beliau membagi. Ya, dari malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Aisyah. Malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Maimunah. Di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Ketika waktunya tiba di rumah Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas itu menginap di situ. Untuk melihat kebiasaan Nabi bagaimana malam harinya. Ternyata kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa bangun di malam hari. Kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau di kita, kurang lebih disesuaikan 1:30 atau sekitar 2. Kemudian ketika bangun itu, fajalasa, beliau duduk dulu. Kemudian famasaha biyadi min atharin naum. Dengan tangannya, beliau menghapus kemudian bekas-bekas ngantuknya. Kemudian faqara'a khawatim surah Ali Imran. Membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari 190 sampai dengan ayat ke-200. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dilengkapi lagi. Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi bagi kita. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beliau datang ke musolanya, tempat salatnya, dan siap menunaikan salat malam. Aku berdiri di belakangnya sampai Nabi menarik aku sehingga sejajar dengannya. Ini dalil menunjukkan boleh kalau salat berdua, Anda jadi imam, teman Anda jadi makmum, berdiri secara sejajar. Anda imam, dia makmum, sejajar posisinya. Anda kiri, dia kanan. Kalau mau menggunakan yang masyhur, yang standar, yang lain, Anda maju sedikit, kemudian makmum di belakangnya sedikit. Paham? Belum selesai hadisnya. Kemudian saya merasakan sholat bersama Nabi. Nabi sholat kemudian dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Khafifatain. Rak'ataini khafifatain. Khafifatain itu sholat pembuka. Kalau kita warming up ya, untuk menghadirkan kehusuan sebelum sholat masuk pada intinya. Rakaatnya 2 rakaat. Saya simpan di sini, pembuka. Bacaannya enggak panjang. Jadi begitu sholat, langsung baca Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lain. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Rukuk, sujud, bangun lagi. Dua rakaat selesai. Setelah itu beliau menunaikan salat yang dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Lihat baik-baik. Setelah itu beliau tunaikan dua rakaat. Tambah lagi dua rakaat. Tambah lagi dua rakaat. Tsumma yusalli rak'atain. Tsumma yusalli rak'atain. Setelah itu beliau tutup dengan menunaikan satu rakaat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, dua, dua, dua, dua. Sepuluh tambah satu. Berapa? Dibuka dengan pembuka yang ringan, salat intinya 11 rakaat. Jadi di rumah Sayyidah Maimunah, 11 rakaat. Di rumah Sayyidah Aisyah, kemudian 11 rakaat. Ini 4, ini kemudian 2, 2, 2, ujungnya 1. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengambil standar salat Nabi SAW, mengacu pada jumlah rakaatnya, Anda silakan boleh tunaikan 11 rakaat. Paham? Mau pilih mana saja silakan. Yang Anda simpulkan, tuh, yang benar itu yang 11 rakaat versinya 4-4-3. Karena hadis ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rumusnya 4-4-3. Jawab, kan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan Nabi menginap bukan di situ saja. Kadang di rumah Sayyidah Maimunah, kadang di rumah Saudah binti Zam'ah, kadang di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Di rumah ini beda dengan yang ini karena kondisi istri Nabi satu dengan yang lainnya itu beda, beda usia, beda kekuatan berdiri, beda keadaannya. Makanya Nabi memberikan fleksibilitas supaya istrinya nyaman mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini bisa Anda terapkan pada istri Anda. Jangan dipaksakan. Ayo mah, yang kuat, yang kuat. Sunnah Nabi 11 rakaat. Lihat tuh, lihat. Tidak. Istri Anda persoalan di kakinya. Cukup mungkin dua dulu. Satu tutup, dia istirahat, Anda teruskan. Boleh. Jangan dipaksakan. Surga mah, surga. Surga. Allah kuat, ayolah billah. Tapi kalau Anda kira misalnya 4, saya lebih tenang dengan 2. Karena agak santai berdirinya 2, langsung istirahat lagi. Boleh kerjakan 2. Dan jangan berdebat di sini, tidak ada gunanya. Karena dua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Gak bisa Ustaz, yang tetap 3. Ini rumus paling bagus, kemarin Madrid menang 4-4-3 Ustaz rumusnya. Gak ada hubungan. Ya. Roma juga mengalahkan Barcelona, formasinya beda. Ya kan, 4-2-3-1. Baik, itu yang paling bagus tuh. Sudah selesai. Tutup ini. Ini hadis belum selesai. Belum selesai. Tapi tahukah Anda, ini poinnya. 11 rakaat ini, jangan dikira Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tidak. Perhatikan keterangan Sayyidah Aisyah selanjutnya. Saya thumanya saya bulati. La tas'al an husnihinna wal tulihinna. Tapi sebelah sini, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Gak usah tanya deh. Cukup tahu 11, tapi panjang dan bagusnya, jangan ditanya. Penasaran tiga sahabat ini, ke dalam satu waktu mengikuti sholat di belakang Nabi. Karena kadang-kadang Nabi pun dalam beberapa malam sholat kemudian di masjid atau di tempat-tempat tertentu di luar rumah-rumah istrinya. Apa yang terjadi teman-teman? Sholat tadi belakang Nabi. Dhaifa al-Yamani. Selanjutnya ada Abdullah bin Mas'ud. Daubai bin Ka'ab. Begitu mereka sholat baru tahu maksud Sayyidah Aisyah itu. Indahnya kata Hudzaifah al-Yamani sholat di belakang Nabi. Jangan tanya bagusnya karena setiap kalimatnya enak didengarnya. Begitu baca ayat doa, beliau kemudian menyertai dengan doa. Begitu hadir ayat surga, ingin harapan dalam untuk meraihnya. Sampai berdoa kepada Allah meminta untuk umatnya. Membaca ayat tentang neraka terseduh, beliau menangis. Kemudian bermohon kepada Allah untuk umatnya dijauhkan dari neraka. Indah. Tanpa terasa saat berdiri satu rakaat itu, Nabi membacakan 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat, 100 ayat. Satu rakaatnya. Satu, 100 ayat. Hadis sahih. Siapa yang bisa menunaikan salat malam dalam 100 ayat atau membaca 100 ayat dari Al-Quran, maka dituliskan pahala baginya telah menunaikan sholat sepanjang malam. Itu hadis sahih. Ini bayangkan, Nabi menunaikan satu rakaatnya 100 ayat. Nikmat, kata Hudzaifah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga penasaran, sholat belakang Nabi. Allah ternyata benar. Tidak ada yang paling nikmat kecuali sholat di belakang Nabi. Indah bacaannya. Nikmat, enak, enak, enak. Tanpa sadar, sudah masuk 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan sama seperti Hudzaifah ruku. Ternyata diteruskan. Wah, nikmat. Sampailah ke Al-Baqarah tuntas 286 ayat. Kira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai Ali Imran. Masya Allah, nikmat. Sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata diteruskan. Sampai An-Nisa. 176 ayat. Sudah 5 juz, 4 halaman. Luar biasa. Balurah ruku, Allahu Akbar. Satu rakaatnya, 5 juz, 4 halaman. Nikmat. Saking nikmatnya, besoknya gak pada ikutan lagi. Pilih cara bacanya. Bukan karena kelamaan, bukan karena takut lelah, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Saya ini seringkali menduga saat beliau membaca dengan penuh kenikmatan, apakah di posisi ini akan ruku. Di begitu tenang berdoa, dikira akan ruku, ternyata lanjut. Sering menduga, saya khawatir sholat saya karena pribadi saya, khawatir kurang khusyuk karena saya sering menduga apakah di posisi ini Nabi akan ruku. Bukan karena gak tahan berdirinya, karena nanti Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan menyebutkan bahwa setelah sepeninggal Nabi, mereka terbiasa sholat malam bahkan sampai hatam Al-Quran. Cek di halaman 37 paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 1. Ada Uthman bin Affan, ada Abdul Rahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Itu terbiasa sholat malam sampai hatam Al-Quran. Dan Allah berikan keberkahan pada waktunya. Kalau waktu sudah berkah, gak akan terasa amalan banyak, waktu sedikit. Gak akan terasa. Seperti Ashabul Kahf, ketika tidur, waktunya panjang 309 tahun. Tapi mereka ketika dibangunkan seakan-akan baru tidur kemarin. Itu luar biasa. Ada orang-orang surga belum teraih, amalan belum banyak, siap dapat masjid, Masya Allah. Tidur, Masya Allah. Bangun pak, sholat, rasanya baru tadi. Sudah waktunya sholat, luar biasa. Nah, lihat, itu saya. Maka sepeninggal Nabi, dibiasakan oleh para sahabat. Sholat, sholat, sholat. Tahan, tahan. Ternyata bukan ini saja. Setiap selesai beliau sholat ini, beliau berhenti dulu. Lihat pakai thumma. Thumma itu huruf sambung di antara dua aktivitas dengan jeda yang cukup panjang. Ataf. Ataf itu ada banyak. Ada pakai fa, ada pakai wau, ada pakai thumma. Ini yang paling populer. Kalau pakai fa, itu cepat tanpa jeda. Dakhala Ahmadu ila jami darul ihsan fa Ali. Ahmad masuk ke masjid darul ihsan, kemudian Ali pakai fa. Begitu Ahmad masuk, Ali masuk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab berdoanya sambil salat, masih berdiri, berdiri dalam salat. Berdiri disebut qa'im, sedang salat disebut yusalli. Baru selesai doa, belum selesai salat, tiba-tiba selesai doanya turun jawaban ayat 39-nya. Jawabannya pakai fa. Fanadatul malaika. Malaikat langsung menyeru, menyampaikan jawaban dari Allah. Wa huwa qa'imun, sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri. Yusalli fil mihrab, berdiri sedang sholat. Jadi baca doa dalam sholat dalam berdiri, sholat belum tuntas, doanya baru selesai, tiba-tiba langsung dijawab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Jadi antara doa dengan jawaban, gak ada jeda. Selesai doa, langsung dijawab. Makanya ulama mengeluarkan fikih dari situ. Kalau Anda ingin cepat dijawab, jadi baru selesai doa, langsung seketika dijawab, keluarkan kebiasaan Nabi Zakaria akan bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara poinnya. Nanti lain waktu kita bahas ya. Itu bukan fiksi. Dua pakai wa. Wa, wa, wa itu ada jeda sedikit. Dakhala Muhammadun ila jami darul ihsan wa Ahmad. Muhammad masuk ke masjid darul ihsan, kemudian Ahmad pakai wa. Wa, jadi Muhammad masuk, kemudian Ahmad mengikuti. Ketika Muhammad masuk ada jeda. Ahmad kalau pakai thumma, thumma ada jeda yang cukup agak panjang. Misal 5 menit kemudian Ahmad masuk. 3 menit kemudian Ahmad masuk. Atau ada panjang luar biasa. Nah, lihat ini. Hadis antara sholat selesai, sholat satu ke sholat yang lainnya menggunakan thumma. Di begitu salam, Nabi gak langsung bangun. Kalau Anda sholat malam di malam Ramadan, habis isya, habis sholat sunnah, Anda sholat 2 rakaat pertama. Begitu selesai, sunnahnya bukan langsung bangun. Duduk dulu, rehat dulu, dan perhatikan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf. Aku akui aku banyak salah, ya Allah. Selevel Nabi yang maksum dijaga dari kesalahan mengatakan, saya mengaku banyak salah. Fa'fu anni, maafkan saya, ya Allah. Maafkan saya. Nabi itu membaca doa sesungguhnya untuk diisyaratkan pada umatnya karena kita yang butuh. Kalau Nabi gak minta pun sudah ada jaminan. Kita yang harus banyak minta. Makanya ketika diajarkan kalimat itu gambaran dari Nabi, kunci untuk mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, supaya diampuni dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Nah, sungguh kesungguhan untuk mengevaluasi diri, mengingat dosa-dosa, sambil mengucapkan permohonan tadi, itu yang disebut ihtisaban. Paham? Ihtisab itu kesungguhan disertai evaluasi dari hal-hal yang kurang. Kalau Anda menghitung-hitung disebut dengan hisab, pekerjaannya disebut dengan muhasabah. Jadi begitu ada kalimat ihtisaban, bukan cuma sholatnya yang diminta. Di jeda-jeda itu, mohonlah ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mintanya, bukan cuma dimintakan dengan kalimat, tapi diingat Anda minta maaf, berarti ada kesalahan. Kesalahan apa yang Anda kerjakan sampai Anda minta maaf kepada Allah? Anda minta ampunan, berarti ada dosa. Dosa apa yang Anda kerjakan sampai minta diampuni pada malam itu? Makanya ketika Anda sholat pada kesempatan malam pertama dalam Ramadan, ingatlah dosa-dosa Anda pada saat itu. Jadi begitu jeda, pelan-pelan dulu. Pertama, dosa Anda kepada Allah. Ibadah ritual sholat, berapa kali Anda abaikan? Berapa kali Anda bermalas-malasan? Minta ampun. Supaya selesai urusan Anda dengan Allah. Setelah itu dosa pada manusia. Mulai dengan ibunda Anda, ayahanda Anda. Kali kata-kata Anda membuat ibu Anda tersakiti. Air matanya mengalir. Ayahanda kecewa. Turunkan lagi pada saudara-saudara Anda. Jangan-jangan dia begitu peduli pada Anda, tapi Anda menyapanya pun tidak. Atau Anda mohon maaf, hebat sekali Anda. Begitu mudah datang ke majelis taklim. Enak, tenang. Tapi dengan saudara sendiri masih ada masalah. Dengan orang tua sendiri belum selesai. Dan teman-teman itu luar biasa itu. Pengaruhnya luar biasa. Dan dengan istri Anda, istri dengan suaminya. Dosa apa yang pernah dikerjakan selama ini? Coba dilihat. Barangkali tanpa Anda sadari banyak hal yang pernah keliru. Anda sudah diberikan oleh Allah istri yang sangat luar biasa. Mendampingi hidup Anda. Tapi coba lihat berapa kali Anda lihat status istri orang lain. Anda punya istri yang diupdate status istri orang lain. Coba dicek berapa kali Anda lihat. Begitu pula dengan istri yang di bawah. Coba cek berapa kali Anda berkhianat dalam hal-hal yang mungkin ringan bagi Anda pada suami Anda. Silahkan cek. Ampun pada anak Anda. Minta. Diingat-ingat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mohonkan saat itu, disesali oleh Anda sambil menghitung dosa Anda. Sungguh-sungguh Anda mohonkan. Ghufirallahu ma qaddama min dzambi. Boleh jadi dua rakaat pertama itulah yang menggugurkan semua dosa Anda pada saat itu. Kecuali utang. Kalau utang sebelum dibayar enggak lunas. Enggak lunas. Jadi selesaikan dulu setelah itu. Jelas ya? Begitu Anda mendapatkan ketenangan pada jiwa dengan bacaan tadi, biasanya orang kalau sudah minta ampun tenang jiwanya. Ruhnya. Ruh tuliskan. Sehingga ketenangan itu menghadirkan keadaan yang nyaman. Dia duduk sambil tenang. Keadaan yang tenang nyaman membuat roh kita enak disebut dengan rahatun. Rahatun. Kalau Anda berusaha menghadirkan ketenangan ini sehingga dampaknya ke roh menjadi nyaman, maka disebut dengan tarwihatun. Tarwiha. Tarwiha. Kalau Anda kerjakan bukan cuma sekali, tambah lagi. Banyak Anda kerjakan, jamakkan kalimat jadi tarwiha, jadi tarawih. Tarawih. Jadilah kalimatnya dengan tarawih. Sholatnya bisa tahajud, bisa qiyamul lail, tapi sifat Nabi mengerjakannya disebut dengan tarawih. Kalau Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholatnya tarawih, tenang, bacaannya tenang. Setelah itu tenang, duduk sejenak, berdoa dengan tenang. Sehingga ada perbedaan sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum sholat gelisah, pasca sholat lebih tenang. Sebelum sholat kurang nyaman, ba'da sholat lebih nyaman. Ada perubahan. Ketika ada perubahan itu yang disebut dengan tarawih. Makanya para ulama tidak memperkenalkan nama dengan tahajud dan qiyamul lail. Karena sudah paham. Tapi yang dipahamkan ini, karena tidak setiap yang sholat, disolat, menyolatkan dia, menunaikan dia sholat dengan keadaan yang tenang. Semua paham, tahajud ngerti, qiyamul lail ngerti. Tapi apakah setiap yang tahajud dan qiyamul lail dikerjakan dengan tenang? Makanya yang dipopulerkan tarawihnya bukan ininya, supaya kita kerjakan seperti Nabi mengerjakannya. Yang tenang. Jadi jangan sampai Anda sholat, bacaan Anda saja sudah tidak tarawih. Amin. Allahu akbar pulang. Dari mana Pak? Tarawih. Itu bukan tarawih. Itu olahraga namanya. Paham ya? Baik. Jadi di sini penting untuk kita pahami. Makanya tadi di awal saya katakan, kok bisa Nabi yang 11 rakaat sampai menjelang fajar? Ada 23 rakaat, kok bisa 7 menit? Allahu akbar. Dari mana Pak? Tarawih. Luar biasa. Abu Jahal aja bingung kalau ini. Allah, kuat ilah billah. Dah, hadap sini. Belum selesai. Sabar. Ini baru sholat, belum Quran, belum sedekah, belum larangan masih di belakang tuh ya. Tenang aja, antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Teruskan, belum selesai. Ustaz, apa yang terjadi setelah itu? Nabi itu teman-teman sekalian, 11 tadi. 11 itu sifatnya tarawih. Tarawih sifatnya dalam bacaan, tenang dalam bacaan, banyak dibacakan, plus tenang dalam menunaikan caranya. Saya masih ingat tadi teman-teman menyampaikan kepada Anda berapa paling ringan bacaan Nabi? Rakaatnya 100. 100 apa? 100 ayat. Sempurnakan 100 ayat ya. Nah, sekarang lihat baik-baik. Kebiasaan ini sepeninggal Nabi diteruskan oleh sahabat. Zaman Abu Bakar 100 ayat juga. Baik. Kemudian terus-terus, alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah, Islam meluas. Meluas, meluas, meluas. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lebih meluas lagi, lebih meluas. Dan Umar melihat, oh ini kalau terpecah-pecah ini, sunnahnya itu sebetulnya sholatnya berjamaah malamnya. Cuman karena Nabi khawatir, begitu banyak orang datang, dijadikan fardu, ke beliau sesekali datang. Tiga malam pertama, jamaah. Setelah itu ke masjid. Setelah itu beliau balik lagi. Umar melihat, ini illat. Illat itu penyebab hukum. Penyebab hukum Nabi tidak langsung sering ke masjid, tidak setiap malam ke masjid, itu bukan karena gak mau ke masjid. Sebetulnya pengennya di masjid. Cuman keadaannya, kalau Nabi terus ke masjid, orang datang lagi. Sedangkan sifat Allah maha pencemburu dan maha senang kalau hambanya senang menunaikan ibadah berbondong-bondong. Karena itu, Nabi subuhnya datang menyampaikan pada umatnya. Kenapa saya tidak datang malam tadi? Karena saya khawatir berjamaah ini dijadikan sebuah kewajiban untuk kita semua. Dalam malam-malam saat itu. Makanya Nabi datang sebagian malam, sebagian tidak lagi. Umar melihat sepeninggal Nabi, tidak akan ada hukum risalah ayat turun lagi. Karena itu, Umar melihat, ini kejeniusan Umar. Sampai seorang Toha Hussein, orang liberal asal Mesir, itu menulis satu kitab, judulnya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Kata Umar, yang paling utama kalau melihat ilat fikihnya itu di masjid. Karena itu saya ingin kembalikan, supaya semasa keadaan Rasulullah dimotivasi untuk ke masjid. Dan tidak akan ada lagi hukum turun sepeninggal Nabi. Maka diarahkan kemudian orang-orang untuk ke masjid kembali. Yuk ke masjid. Imam untuk laki-laki dihadirkan. Imam untuk perempuan dihadirkan. Tapi yang paling menarik muncul persoalan. Kita lakukan seperti Nabi. Begitu Nabi kemudian wafat selesai di masa Umar, datang imam praktekan. Pertama berdiri 100 ayat. Persoalannya, manusia-manusia pada saat itu tidak sama dengan masyarakat di zaman Nabi. Ada yang baru masuk Islam, ada yang baru bertahan. Baru 100 ayat, rakaat pertama, rakaat kedua, salam kanan kiri. Sebagian mulai ada kemajuan. Maju. Ada yang gesek-gesek begini, gitu kan? Gak repot. Umar melihat visinya tajam. Kalau sekarang saja seperti itu, maka bagaimana dengan nanti? Semakin meluas. Itu bala refer Umar tuh. Belum masa sekarang. Coba cek malam sekarang. Ayo imami 100 ayat Al-Baqarah rakaat pertama. Bukan gesek-gesek lagi, begitu nengok tinggal 3 orang. Lihat. Maka Umar melihat dengan kejeniusannya tanpa keluar dari konteks yang diajarkan Nabi. Esensinya, kita ingin meniru Nabi 11 rakaat. Tapi bukan cuma jumlah rakaatnya, panjang ayatnya mesti dipertahankan. Karena yang paling dimuliakan pada saat Ramadan, bacaan Qur'annya ini poinnya. Bukan berapa banyak ayatnya. Nabi 11 ayat untuk mengakomodir banyak. 11 rakaat mengakomodir banyak ayat. Jadi intinya kata Umar, banyak bacaan Qur'annya. Sebab saat banyak Qur'an dibacakan, pahala semakin banyak. Bukankah satu hurufnya 10? Dan Ramadan dikali 10 lagi? Jadi kalau sekarang kita baca, teman-teman sekalian, satu huruf saja dari Qur'an. Nun 10. Tapi Ramadan tidak. Hadisnya sahih. Di Al-Bukhari kita busian hadis yang pertama. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Ta Allah lihat asyamu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa. Puasa yang ditunaikan untukku, aku yang langsung memberikan ukuran pahalanya. Berapa? Paling minimal 10 kali lipat hari biasa. Baca satu, 10. Baca satu Ramadan, kali 10 lagi. Karena itu diperbanyak bacaan ayat saat Ramadan beda dengan biasanya. Bahkan nanti dalam sesi Al-Quran, saya terangkan kepada anda bahwa Nabi itu terbiasa menghatamkan Al-Quran dengan Malaikat Jibril. Kan sebelum wafatnya dua kali dihatamkan oleh Nabi SAW. Nah, poinnya adalah, kembalikan ke sini. Umar mencoba mempertahankan banyak ayat ini supaya banyak pahala didapatkan. Tapi karena orang kebanyakan tidak mampu berdiri lama, maka Umar melihat hadis Muslim yang pertama tadi. Nomor hadis 749. Ingat, saya menyampaikan ke hadisnya. Kan menyampaikan Umar melihat Imam Muslim. Karena antara Imam Umar dengan Imam Muslim itu agak jauh. Saya mesti terangkan ini supaya tidak banyak berhayal. Karena kadang-kadang ada orang yang menangkap dengan cepat tapi bohong-bohongan. Itu yang repot. Turunkan sini, turunkan. Turunkan. Maka lihat kata Nabi, salatul laili matna-matna. Salat malam itu silakan dua rakaat tanpa batasan. Yang penting sebelum fajar tutup dengan satu rakaat. Jadi rumusnya tanpa batas. Nabi memberikan standar supaya nyaman. Tapi standar Nabi bacaannya panjang. Bagaimana supaya bacaannya tetap sama, tapi rakaatnya bisa menyesuaikan. Untuk mempertahankan panjang bacaan. Maka Umar membagi dualah ini sesuai dengan isyarat Nabi pada hadis yang pertama. 11, yang satu rakaatnya ini tadinya 100 ayat, cah jadi 2. 100 bagi 2 berapa? 50. Yang tadinya berdiri untuk 100 ayat, sekarang berdiri untuk 50 ayat. Satu rakaatnya 100 ayat dibagi 2, 50-50. Konsekuensinya, yang tadinya satu rakaat menjadi 2 rakaat. Paham ya? Karena satu rakaat, biasa 100 ayat, 100-nya bagi 2, 50-50. Artinya karena ini dibagi 2, ini pun dibagi 2. Jelas ya? Dibagi dua dalam jumlah rakaat, artinya rakaatnya nambah. Yang ini tadinya satu jadi dua, satu, satu. Paling gampangnya 11 kali 2. Berapa? 22. Tutup witir satu rakaat. Berapa? 23. Maka Umar kemudian naikkan level jumlah rakaatnya untuk mempertahankan jumlah bilangan ayatnya. Bahkan tidak cukup sampai sini, sahabat yang lain ada yang 36 witirnya satu, ada yang 38 witirnya satu, ada yang ke-40 untuk mempertahankan panjangnya bacaan. Di mereka itu mengejar bacaan supaya banyak dapat pahala, tapi juga menyesuaikan kondisi. Saya mungkin enggak bisa berdiri lama nih, enggak apa-apa. Satu rakaatnya saya kurangi. Yang penting sama nanti bilangan dengan jumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat. Dimotivasinya itu. Karena itulah setelah itu ditemukan, menyebarlah ini rumusnya di P. Sampai sekarang di Mekah 23 rakaat. Kemudian di Madinah lebih daripada itu. Keluar situ sedikit ada yang 11 rakaat. Tapi poinnya mereka sama-sama mempertahankan bagus dan bancangnya, panjangnya bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang mendebat pada saat itu. Utsman tidak mendebat, Ali tidak mendebat. Makanya aneh kalau ada sekarang sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, kok mendebat ini? Pilih mana hayo? Nabi apa Umar? Saya pilih Nabi dan Umar, saya tidak pilih Anda. Gampang. Kat mana antara Anda ke Nabi dengan Umar ke Nabi? Umar dijamin oleh lisan Nabi. Ikuti Quran dan Sunnah, ikuti petunjuk saya dan khulafai rasyidin al-mahdiin. Fala khalifah, fala khulafah rasyidin yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar mertua Nabi, Umar sahabat Nabi, hidup bersama Nabi, dikubur di samping Nabi, dimuliakan oleh Nabi, di surga bersama Nabi. Mustahil menyelesihi Nabi. Justru Umar mencari cara supaya sholat Anda sesuai dengan Nabi. Anda tidak hidup di zaman Nabi, tidak menemani Nabi hidup, mertua Nabi bukan, menantu Nabi bukan, hidup tidak dengan Nabi, dikubur tidak bersama Nabi. Ikut Umar, ikut Nabi. Belajar dulu. Tapi poinnya baik yang 23 ataupun yang 11, sama-sama memperbanyak bacaan supaya nikmat dan mendapatkan banyak pahala dalam sholatnya. Jangan sampai berlomba-lomba menyelesaikan. Baik Ustaz. Wah, saya pernah punya pengalaman di Garut tuh, awal ke Garut. Ini ingin menerapkan sunnah, cuman caranya ya kadang-kadang harus disesuaikan. Saya santri angkatan pertama datang ke sana. Saya awal-awal saya datang, langsung Pak bulan Ramadan. Imamnya ingin berusaha menerapkan ini, tapi mungkin kadang-kadang gak sampai gitu ya. Itu harokatnya jadi 6 harokat, termasuk mad adid lisukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai amin, tiba-tiba. Yasin. Ya Allah, panjang nih. Baru datang pertama, imam kelas yang ke-6, kelas terakhir, langsung Yasin. Malam pertama. Allah, saya tunggu, tiba-tiba. Allahu Akbar. Wow. Bukan itu juga yang dimaksudkan. Sayang. Kadang ngitungnya tuh terlampau melompat tinggi. Tapi kan Ustaz, 2 huruf pun kan kali 100. Lumayan 200. Hari biasa kan saya harus cari lagi. Jangan seperti itu. Kalau banyak didapatkan, itu lebih lumayan. Kalau ngitung Anda seperti itu, bandingkan dengan dosa Anda. Berapa banyak dosa Anda? Kayaknya orang yang baca Quran ingat dosa, akan lebih banyak ayat yang dibacakan. Rasanya sedikit Ustaz, cukuplah 1 huruf saja. Nun. Sudah ya? Inilah pertama sholat. Ini pun baru sholat malam. Belum yang rawatibnya, belum yang duhanya, belum yang syuruknya, belum yang qabliyah asarnya yang sering didiskusikan, belum yang qabliyah maghrib yang sering didiskusikan. Mana diantara itu yang bisa dimaksimalkan? Tadi saya sudah tuliskan hadis-hadisnya. Di secara singkat, ini baru pembahasan detail sholat malam. Saya sarankan Anda keluarkan semua jenis sholat yang disunnahkan oleh Nabi. Setelah itu bikin menunya, menu sholat. Maksimalkan saat Ramadan karena pahalanya banyak. Jangan tunggu malam saja karena siangnya pun ada. Misal 2 rakaat sebelum subuh, ada menunya. Setelah itu ada syuruq, simalkan. Setelah itu ada duha, antara subuh sampai ke zuhur. Kemudian zuhur ada qabliyah, ada 4 rakaat. Setelah itu ada 2 rakaat. Asar ada 4 rakaat, kalau bisa Anda kerjakan. Di Abu Dawud nomor hadis 1257 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Rahimallahu ra'an salla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum maghrib ada 2 rakaat, tapi beda sifatnya dengan 2 rakaat sebelum fajar. Kalau sebelum fajar waktunya luas, diberikan keluasan. Tapi kalau sebelum maghrib itu diikat dengan aturan. Kata Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di Abu Dawud nomor hadis 1258, Bima makna sallu rakataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silakan salat dua rakaat sebelum maghrib tapi jangan dibiasakan. Jadi kalau sebelum maghrib jangan jadi kebiasaan, sesekali saja, maksudnya melihat peluang waktunya. Karena maghrib itu waktunya singkat, singkat sekali. Makanya ketika di Timur Tengah atau dimanapun itu jarang sekali ba'da adzan itu jedanya panjang, jarang. Itu qomat. Qomat karena waktunya singkat dan bacaannya pendek. Kenapa? Karena khawatir nanti begitu selesai masuk kepada isya. Kalau kebanyakan sholat sunnah waktunya singkat masuk ke isya. Dan akan bahkan tidak mengakomodir orang lain yang akan menunaikan sholat maghribnya. Karena itu waktunya singkat. Tapi dalam kondisi tertentu seperti Anda di Masjid Al-Haram. Ada orang tawaf. Harus disesuaikan. Begitu menunggu adzan, adzan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. La ilaha illallah. Kan masih ada yang tawaf tuh. Perlu dirapikan dulu. Anda sudah zikir, sudah baca Al-Quran. Waktu masih panjang. Kadang-kadang 15 menit. Daripada Anda mengerjakan yang tidak penting, sholat dua rakaat, itu maksudnya. Jelas ya? Dan tinggalkan yang tidak penting, apalagi Ramadan, umrah di sana, ada peluang sholat, malah kerjakan yang lain. Klik. Malam kedua Ramadan, menunggu sholat maghrib. Sudah ria, kasih tahu orang, pahalanya hilang sebelum dikerjakan, sayang. Kan di sana 100 ribu tuh. Sekali sholat 100 ribu, teman-teman sekalian. Di Madinah juga begitu, Masjid Nabi 1000. Makanya saking inginnya orang mendapatkan 1000, dikasih jeda dulu. Kalau di sini kan satu, dan betul-betul satu. Tapi kalau dikerjakan ikhlas, ikhlas luar biasa. Poinnya melebihi orang yang sholat di Masjidil Haram yang tidak ikhlas. Jauh-jauh ke sana tidak ikhlas, kalah Anda sama yang di sini yang ikhlas. Itu luar biasa. Karena itu maksimalkan keseluruhannya, teman-teman. Setelah itu nanti, ba'da maghrib, qabliya isya, di antara dua adzan boleh sholat dua rakaat. Kemudian ba'da isya, tunaikan dua rakaat. Setelah itu tunaikan sholat malamnya dengan sifat tarawihnya. Kalau ingin istirahat, tidak dilarang. Anda tidur malamnya bangun. Silakan tunaikan dengan penuh kehusyuan dan raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari menu salat. Saya kira jangan terlampau banyak dipelajari. Khawatirnya Anda tidak punya persiapan maksimal untuk mengamalkan. Karena semakin banyak disampaikan meluas pembahasan, tidak spesifik apa yang mau diamalkan. Karena itu saya cukupkan satu bagian ini dulu. Yang lainnya nanti saya terangkan di tempat-tempat terpisah, Anda bisa tersambung dengan Akhyar TV. Sampai sini? Baik, ya. Saya jawab dua dulu ya. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat maghrib berjamaah tadi, Ustaz Adi sholat apa? Saya sholat jamaah dengan Isya di Makassar. Di kami niatkan jamaah tadi, begitu selesai maghrib kami teruskan dengan jamaah. Baik. Pertanyaannya, setelah maghrib Anda tadi sholat enggak? Ya? Ada peluang sholat sunnah. Begitu sholat, insya Allah Anda dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengerjakan sholat rawatib, jika Anda mungkin ya, 12 rakaat akan diberikan istana di surga. Dalilnya Tirmidzi nomor hadis 414 dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, "Man shalla isnatai asyrata rak'atan," siapa yang salat 12 rakaat "fi yaumin wa lailatin," dia kerjakan di siang sampai malam mengiringi salat fardunya. Perhatikan baik-baik, arba'an qabla dhuhri, rumusnya 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa kerjakan 2-2 atau langsung 4 boleh. Anda kerjakan langsung 4 rakaat, langsung 4 itu boleh. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, misal, belum orang terbiasa mengetahui 4 rakaat sebelum zuhur, tahunya 2, maka Anda kerjakan 2-2, 2 rakaat, 2 rakaat. Dikhawatirkan ketika kerjakan 4, dapat penilaian berbeda dari orang lain. Ya apa tuh? Iya ya, kok duluan sholat? Iya, aliran sesat kali ya? Sesat, Masya Allah. Yeah. Baik, nah itu belum paham. Jadi kita bijak menyikapinya 2-2. Baik, kemudian rakaataini ba'daha 2 rakaat setelahnya 4 tambah 2 6 rakaataini ba'dal maghrib 2 rakaat setelah maghrib tambah 2 8 rakaataini ba'dal isya 2 rakaat setelah isya 10 rakaataini qablal fajri 2 rakaat sebelum fajar jadi 12. Anda kerjakan itu buniyalahunna baitun fil jannah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, dia akan dibangunkan satu rumah, satu istana di surga untuknya, di surga untuknya. Nah, Sayyidah Maimunah, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ketika mendengar hadis itu, beliau langsung bertekad pada dirinya. Bima makna, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayat. Saya mendengar itu, saya berjanji bertekad pada diri saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Saya enggak akan tinggalkan selama hidup saya. Anda bisa kebayang enggak? Istri Nabi, keluarga Nabi, dijamin surga, surga bersama Nabi, masih mau bertekad mengerjakan ini dan masih mendambakan punya rumah di surga. Khusus spesial. Dan sahabat ketika mendengar kalimat itu, yang lain mengatakan, kami pun bertekad tidak akan meninggalkannya selama hidup kami. Jadi, kalau kita ingin mengukur diri kita, coba bandingkan dengan yang para mulia itu. Teman-teman, bandingkan. Kalau kita merasa kurang amalannya dari mereka, maka kita yang harus lebih bersemangat untuk mengejar mereka. Paham ya? Sekarang apa pertanyaannya? Apakah jika kita hanya mengerjakan 10 rakaat, juga dapat istana di surga? Karena hadisnya 12 tadi ya. Insya Allah dapat, cuma mungkin atapnya kosong gitu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. Karena kan tadi bangunannya tuh ada pondasinya 4 rakaat sebelum zuhur kan, 2 rakaat setelahnya ada bidang-bidangnya, 2 rakaat kemudian setelah maghrib ada bagian lainnya, rakaat ba'da isya ada gentengnya, rakaat sebelum subuh ada bagian keindahan ornamennya itu kan. Tayyib. Kalau ilustrasi demikian. Misal, karena di masjid, nah ini dia poinnya. Karena di masjid lingkungan saya, jarak antara adzan zuhur ke iqamah pendek sekali. Sehingga ketika qabliyah zuhur, hanya bisa dikerjakan 2 rakaat, tidak bisa 4 rakaat. Teman-teman, berita baiknya bagi anda, di Al-Bukhari dari Abu Hurairah, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan, lihat. Qala Rasulullah s.a.w. Setiap kali Rasulullah s.a.w. bersabda, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرْ كُتِبَ لَهُ مِثْنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مُقِيمًا صَحِيحًا. Jika seorang hamba terbiasa mengerjakan amalan yang sempurna, kemudian dia punya uzur, bisa uzurnya sakit atau kondisi tertentu atau bahkan safar, yang dengan itu tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya dengan sempurna, maka ketika dia kerjakan di luar kebiasaannya, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Kami datang ke sini, safar dari Bekasi sampai ke sini, tiba-tiba di perjalanan kilometer 57, masuk waktu zuhur teman-teman. Cuaca kemudian nyaman, tapi keadaan masih macet. Kami datang di situ, tunaikanlah kemudian zuhur dengan asar, jamak qasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada peluang, peluang masih terbentang luas untuk mengerjakan sholat sunnah. Kerjakan tidak? Tidak. Jangan terlampau soleh. Lihat. Kenapa? Karena yang fardu aja dikurangi. Masa mau ngerjakan yang sunnah? Duhur kan 4 jadi 2 kan? Asar 4 jadi 2. Yang fardu dikurangi. Saat anda mengurangi 4 jadi 2 karena dibenarkan dan ada uzur syar'i, maka pahala tetap dituliskan 4 untuk anda. Tapi yang spesial, karena anda terbiasa mengerjakan sholat sunnah misalnya, kondisi itu gak bisa anda kerjakan, pahala sholat sunnah pun tetap diberikan kepada anda. Tadi kondisi anda, biasa 4, dekat rumah itu kemudian pendek waktunya, tiba-tiba saya kerjakan 2, dituliskan tetap 4 bagi anda, pahala sempurna. Oh kalau gitu saya biasakan kesini aja deh yang 2. Masya Allah. Ditulisin 4 berubah keadaannya pada saat itu. Maka dapatlah istana tanpa genteng di atasnya. Tuh. Paham ya? Dan yang paling membahagiakan tentang hadis ini itu perempuan. Perempuan tuh uzurnya ada di situ. Terutama uzur headnya. Perempuan dalam keadaan sucinya. Dia sholat fardu. Dia sholat sunnah. Dia baca Quran. Dia bersedekah. Macam-macam. Itu begitu tiba masa headnya. Dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya. Tapi pahala dituliskan seluruhnya untuknya. Salat sunnahnya, bacaan Qurannya. Makanya rugi akhwat yang di bawah ini atau pemirsa dimanapun anda berada yang akhwat. Rugi kalau anda masa-masa sucinya tidak memaksimalkan amalan. Lantas saat haid cuma dituliskan amalan fardu aja, rugi. Karena masa itu tuh terbatas. Kalau sudah tiba menopausenya gak ada jeda itu lagi. Sama dengan laki-laki umumnya. Makanya yang ikhwan, yang suaminya itu ingatkan. Mah ayo mah ngaji. Mah bangun yuk malam tahajud yuk. Ya bismillah maksimalkan. Bantu dia supaya dia bisa ke surga. Jangan soleh sendirian, bantu. Karena ketika dia ke surga, dia bisa menggandeng anda. Dengan bagian-bagian kemuliaan itu. Ada di Quran surah 13, ayat 23-24-nya. Anda bisa dapatkan itu. Jadi kalau anda kompak kerjasama dan paham bahwa istri anda itu mitra yang menyempurnakan untuk ke surga, kita bisa memperlakukan dengan luar biasa indahnya. Kayaknya banyak hadis-hadis, itu termasuk ini. Mengajak kita kompak untuk saling mengingatkan ke surga. Saya sering sampaikan kalimat ini. Saya tidak tahu sih saya melihat atau tidak malam ini. Tapi kadang-kadang kalau tidur, saya suka lihat wajahnya. Wajah istri saya, wajah anak saya. Lihat satu-satu. Pulang malam, kadang mereka sudah tidur. Perhatikan. Masya Allah duhai, kalian tenang sekali tidurnya. Pertanyaannya, kita sama-sama di surga enggak? Kayak itu ketika kita perhatikan, diam. Kadang air mata mengalir. Di situ kita mulai ambil air wudhu. Kita berdoa, sholat, sujud, kita minta. Ya Allah hadirkan ketenangan bagi kami di surga. Ya Allah berikan kesempatan menggandeng istri saya. Berikan kesempatan menggendong anak saya. Hadirkan kebahagiaan itu lebih dibandingkan saat saya bahagia dengan anak saya di dunia ya Allah. Kita kenang saat kita pulang dia menjemput di depan. Bahkan dalam usia 3 tahunnya dia menyambut di depan. Buya, Masya Allah. Senyumnya, bawanya. Teringat satu ketika istri kami mengatakan, Buya mungkin capek kak. Kakak tunggu dulu ya. Buya pegal dulu, istirahat dulu. Kalau bisa kakak pijitin. 3 tahun dia datang menyambut depan pintu. Dia pertaruhkan siangnya untuk tidur, malamnya untuk menyambut. Di depan pintu dia datang. Ya, Buya. Ayo datang. Kakak pijit dulu ya. Ayo, Buya berbaring. Pijit. Enak ya? Iya. Nyaman ya? Iya. Bobo ya? Begitu 1 menit. Ya, bangun. Main bola yuk. Masya Allah. Tapi itu indah dan hilang penat kita. Makanya kadang sering saya minta, tolong berikan saya waktu. Saya berikan waktu Anda untuk taklim. Tolong berikan waktu saya untuk mendapati senyum anak saya. Anda nikmat datang bersama keluarga pulang. Saya datang masih ditunggu. Kadang-kadang kita datang dia sudah tidur. Tapi kita terbayang momentum itu di surga ketemu lagi enggak? Makanya kompak teman-teman. Bukankah Nabi membangunkan istrinya? Bukankah ada hadis mengatakan Allah merahmati seorang suami mencipratkan air di wajah istrinya untuk bangun malam? Seperti Allah mencipratkan air. Seperti Allah merahmati seorang istri yang mencipratkan air di wajah suami untuk bangun malam. Tapi hadis ini menandakan kekompakan. Bukan salah satu baca hadis tidak disampaikan pada yang lain. Jangan coba-coba. Akhwat yang di bawah. Baru baca hadis. Allah merahmati seorang istri yang mencipratkan air di wajah suaminya untuk bangun malam. Suaminya gak dikasih tahu. Pulang jam 11, pulang ke kantor. Macet, luar biasa. Pulang dari kantor ke rumah. Sedang capek istirahat. Tiba-tiba malam-malam segayung. Kenapa, mah? Pak, tahajud. Mama gak tahu papa capek. Hadis Nabi, pak. Hadis Nabi. Anda yang salah, Nabi yang disalahkan. Luar biasa. Sudah, cukup dulu ya. Udah jam 9 ya. Baik, saya harus siap-siap dulu. Karena besok kita akan masih lanjut subuh nanti di Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan. Dan kita membahas fikih ikhtilaf. Bahasan-bahasan yang sering kadang-kadang diperdebatkan. Sampai tidak lucu kadang-kadang berselisih pada sesuatu yang sudah jelas persoalannya. Karena itu kita akan jelaskan kembali gambaran para ulama. Besok kita akan bahas tentang hukum foto dan gambar dalam Islam. Kita coba hadirkan referensinya. Mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan. Ada informasi sebelum Anda mungkin barangkali berpisah untuk kita semua. Pertama, saya ingin komitmen. Siap insya Allah beramal soleh? Baik, mari kita mulai dari malam ini. Karena belum tentu juga kita mendapat kesempatan di esok hari. Teman-teman, saya minta Anda beramal soleh yang ringan dulu. Duduk masuk ke masjid ini, masjidnya bersih. Baik. Karena itu ketika keluar, jangan tinggalkan kotoran di sini. Mungkin pahala dihadirkan di samping Anda bukan untuk orang lain. Diambil sampahnya, siapkan kebersihannya, tunjukkan kita berbeda. Pulang dengan tertib, sehingga kita membantu ketertiban di lingkungan masyarakat. Kedua, insyaAllah, seputar tentang materi-materi Ramadan. Tahun ini jika Allah berkehendak dan berkenan, insyaAllah, tayangan-tayangan menjelang buka setiap awal Ramadan akan ditampilkan di Trans TV menjelang Ramadan. Nanti ada bahasan-bahasan kami setiap hari itu berbeda topik tentang keutamaan Ramadan. Dan di situ mungkin ada materi-materi yang bisa membantu kita untuk bisa memantapkan Ramadan kita. Tiga, kita punya syiar untuk menghafal Quran di tahun ini. Dan saya berharap Anda bisa bergabung untuk mendapatinya. Kita berharap mencetak 100.000 penghafal Quran di tahun ini. Untuk itu kami berusaha mewujudkan mimpi itu dengan harapan yang sangat dalam. Insya Allah ada mushaf yang kami usahakan membimbing mempercepat hafalan Qurannya. Kami namakan Mushaf At-Taisir. Kami cetak insya Allah setelah yang kemarin kami cetak sekitar 7.000 lagi. Dan insya Allah sebagian besar akan dibagikan pada IBF, Islamic Book Fair, yang di JCC. Itu ada di tanggal 18 sampai dengan 22 April. Dan saya akan ada khusus di sana tanggal 20 April, ba'da asar, jam 16.30 sampai menjelang maghrib, untuk memberikan satu tips cepat untuk menghafal Quran dalam 30 hari yang dipraktekkan saat di bulan Ramadan. Anda yang alumni Istiqlal boleh bergabung. Bukunya juga ada yang terbaru, Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari, itu sudah direvisi, cetakan yang terbaru. Mungkin sebagian dibawa di sini, tapi sebagian besar nanti akan didapatkan saat IBF. Insya Allah, itu akan disandingkan dengan mushafnya. Dan mushaf tidak ada biaya. Kalau ada yang memperjualbelikan mushaf, laporkan kepada saya. Karena kami tidak pernah berjual beli dengan mushaf. Mushaf akan dibagikan. Dan insya Allah, ada rezeki kita cetak, kita bagikan. Saya berharap mudah-mudahan setiap pahalanya, setiap hurufnya, ada untuk kita semua dan untuk orang tua kita, insya Allah. Teman-teman yang terakhir, ini yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah. Tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.